العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Baik, kita masih di dalam pembahasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan kerancuan dari pemahaman orang yang berhujjah dengan takdir dalam melakukan dosa dan maksiat. Ya, telah beliau uraikan bahwa cukuplah dari hal yang diantara poin bantahan, cukuplah dari perkara yang mematahkan pemahaman engkau wahai orang yang bertanya, bahwa pada jasad manusia itu dari anak kecil orang yang tidak waras, demikian pula pada hewan ternak, kadang mereka mendapatkan dari sakit, dari kepedihan, itu mesti dia terima. Iya. Dan dia tidak bisa lepas darinya. Tidak bisa lepas darinya. Dan Allah memiliki hikmah di belakangnya. Kemudian beliau melanjutkan, kata beliau, إِذَا كَانَ فِي هَذَا لَهُ حِكْمَةٌ فَمَا يُضَنُّ بِخَلْقِ الْفِعْلِ ثُمَّ الْعُقُوبَةِ. Kalau memang ini adalah hikmah Allah pada perkara-perkara itu tadi yang telah diterangkan bahwa pada sebab-sebab atau pada sakit-sakit yang menimpa itu ada hikmah yang mendalam di dalamnya dan sebagiannya telah kita uraikan. Di antara hikmah-hikmah di belakang musibah dan kepedihan yang menimpa. Jadi kalau dalam hal tersebut ada hikmah, maka bagaimana disangka pada penciptaan, pada penakdiran, kemudian demikian pula pada ukubah. Iya. Fakaifa wa min hadha adabun muwalladun anil fi'li fi'l al-'abd 'inda at-tabi'ati. Bagaimana dikatakan padahal dari sini muncul siksaan yang diakibatkan yang terlahir dari perbuatan hamba. Perbuatan hamba secara tabiatnya. Jadi kalau seorang berbuat di atas dasar tabiat dia sendiri, dia berbuat sesuatu, dari perbuatannya terlahir kepedihan, terlahir siksaan. Contohnya, ka'akili summin awjabal mauta akluhu wa kullun bitakdirin fi rabbil bariyati. Seperti orang yang makan racun. Secara tabiatnya orang yang makan racun, hasilnya apa? Dia akan mati. Iya. Maka semuanya itu terjadi dengan takdir Rabbil Bariyah. Fakufruka ya hadha, maka kekafiran kamu wahai orang yang bertanya, kasummin akal tahu, seperti orang yang memakan racun. Jadi kafirannya seperti yang makan racun. Apa akibatnya kalau dia kafir? Nah, itu seperti kalau dia makan racun, apa akibatnya? Kalau dia makan racun, dia binasa. Demikian pula kalau dia kafir, maka dia akan mendapatkan dari siksaan di belakang kekafirannya. Iya. Wa ta'dibu narin mithlu jur'ati ghisfati. Dan adab dengan neraka itu seperti orang yang menelan apa namanya sesuatu yang menyengat lehernya. Jadi maksudnya di sini dari sisi bantahan bahwa orang yang berhujjah dengan takdir ini keliru di dalam berhujjahnya. Ya, sebab tabiat manusia, kalau dia berbuat sesuatu dari di atas tabiatnya, perkara yang dikatakan sesuai dengan tabiatnya, dia tidak terlepas. Dia merasakan dari akibatnya. Ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang menderita, ada yang senang. Ya. Seperti orang yang makan racun, kalau dia makan racun, dia mati. Nah, ini padahal yang berjalan di tabiat manusia. Bagaimana pula kalau misalnya dia kafir, orang yang makan racun secara tabiat mengakibatkan dia mati. Lalu kenapa orang yang kafir, kalau dia kafir, tidak disiksa karena kekafirannya? Itu tidak mungkin bertentangan. Dan cukup, ya, sebagai bantahan untuk pemahaman kamu yang keliru berhujjah dengan takdir, bahwa pada hal yang dilakukan secara tabiat, akibat dari perbuatannya dia petik. Apalagi kalau itu memang dari hal yang melanggar ketentuan dan syariat Allah, dia pasti mendapatkan apa? Akibatnya. Nah, begitu maksud penulis di sini rahimahullah. Kemudian beliau berkata, "Lasta tara fi hadhihi ad-dari man jana yu'aqabu imma bil qada aw bi syir'ati wa la udra lil jani bi taqdiri khaliqin kadzalika fil ukhra bila masnawiyati." Bukankah engkau melihat di kehidupan dunia ini orang yang berbuat kriminal, berbuat dosa itu dihukum. Dihukum dengan dosanya. Apakah hukumannya dengan qada, dengan hukuman yang merupakan takdir dan ketentuan Allah, atau hukuman yang sifatnya hukuman yang ditetapkan oleh syar'i. Tadi telah saya sebutkan bahwa uqubah itu terbagi berapa? Terbagi dua. Ada uqubah qadariyah, dan ada uqubah syar'iyah. Uqubah qadariyah itu hukuman dari takdir dan ketentuan Allah. Suatu kaum berbuat maksiat, Allah timpakan musibah kepada kaum itu. Ditenggelamkan, dibinasakan, dimatikan. Nah, ini dari uqubah qada, takdir Allah menimpa mereka. Dan ada uqubah yang sifatnya sifatnya syar'iyah. Siapa yang berbuat kriminal tertentu, maka hukumnya ditetapkan oleh syariat begini. Kalau dia mencuri, dipotong tangannya. Kalau dia minum khabar, maka dicambuk 80 kali. Kalau dia membunuh, maka dijatuhkan padanya hukum qisas. Maka ini uqubah ditetapkan secara syar'i. Ditetapkan secara syar'i. Ya. Jadi kehidupan dunia ini dilihat, itu ada. Enggak bisa ditolak. Nah, wala udhra lil jani. Sedangkan orang yang berbuat dosa itu tadi tidak ada udhur baginya. Karena Allah telah menetapkan hukumannya. Kadzalika fil ukhra bila masnawiyati. Demikian pula di kehidupan akhirat. Ya. Di kehidupan akhirat, dosa dan perbuatan itu akan dihukum, tidak ada perkecualian. Iya. Dihukum akan dihukum bila masnawiyah. Maksudnya bila masnawiyah, kalau tidak ada yang memperkecualikannya. Di sini beliau isyaratkan tentang masalah apa? Beliau sudah masuk menyinggung tentang mawani' inqadil wa'id. Penahan jatuhnya siksaan kepada seorang hamba. Iya. Baik. Dan ini dari pembahasan-pembahasan penting ya, di kalangan apa namanya as-salaf rahmatullahi alaihim, bahwa dasarnya kalau seseorang itu jatuh di dalam dosa, apabila seorang itu jatuh di dalam dosa, maka dosa itu telah disebutkan ancamannya. Sebagaimana kalau dia berbuat dari ketaatan, ketaatan disebutkan pahalanya. Disebutkan dari pahalanya. Maka setiap dari ketaatan yang dia kerjakan, dia dapatkan pahalanya. Sebagaimana setiap dari dosa yang dia kerjakan, dia dapatkan akibatnya. Kalau terpenuhi syaratnya dan hilang apa? Penghalangnya. Ini ketentuannya. Kalau terpenuhi syarat dan hilang penghalang. Iya. Karena itu dosa, asalnya kalau seorang berbuat dosa, terpenuhi syarat dia berbuat dosa itu, hilang penghalang, tidak ada penghalang. Misalnya kalau dari penghalang, seorang itu tidak disiksa, dia bertobat. Itu dari penghalang ya. Dan Syekhul Islam akan menyebutkan, mengisyaratkan beberapa penghalang yang menahan ancaman tidak dijatuhkan kepada hamba. Iya. Tidak dijatuhkan kepada hamba. Jadi secara umum bahwa pembahasan al-wa'id, infad al-wa'id, ancaman itu terjadi pada hamba, menimpa hamba, itu kalau terpenuhi syarat dan hilang apa? Penghalang. Demikian. Di dunia dan di akhirat. Tapi ini berlaku sekali lagi kalau terpenuhi syarat dan hilang apa? Penghalangnya. Iya, maka di sini beliau sebutkan dari penghalang-penghalang. Kata beliau, "Wa taqdiru rabbil khalqi lidzambi mujibun li taqdiri uqbat dzambi illa bi taubati." Ini salah satu penghalangnya. Dan takdir rabbil khalq, takdir Allah yang menciptakan makhluk terhadap dosa. Iya, jadi Allah menakdirkan siapa yang berbuat dosa, maka dosa ini mujibun mengharuskan litakdiril uqbah adzab. Litakdiril uqbah adzab. Dosa itu mengharuskan dia mendapatkan akibatnya. Akibat dari dosa. Mendapatkan siksaan, mendapatkan ancaman di belakangnya. Illa bitaubati. Kecuali kalau dia bertobat. Inilah penghalang namanya. Kecuali kalau ada apa? Penghalangnya. Iya. Baik. Ini salah satu dasar pokok ya di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Ini sebenarnya pembahasan umum ya di pembahasan akidah. Masalah al-wa'd dan al-wa'id. Nususul wa'd dan al-wa'id. Ini juga dari pembahasan-pembahasan yang banyak manusia tergelincir, keliru di dalamnya. Jadi kalau diperhatikan ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dapatkan di dalam ayat dan di dalam hadith ada anjuran, ada janji, ada pahala, surga, kebaikan. Itu satu sisi. Di sudut lain disebutkan ancaman, dosa, neraka, siksaan. Jadi ada janji, kabar gembira, dan ada ancaman. Ya. Dan ini nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Keyakinan ahli Sunnah di dalam hal ini, bahwa semua dari nas al-wa'd dan wa'id kita imani. Kita yakini, kita percayai. Jadi kalau sholat dijanjikan begini dan begitu, dari pahala sholat, maka kita imani. Kalau dia makan riba, dosa dari riba itu begini dan begitu, kita imani. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran dan Hadis, kita imani. Tapi di dalam pelaksanaan janji dan apa? Ancaman itu menimpa hamba, ini harus terpenuhi syarat-syarat dan hilang apa? Penghalang-penghalangnya. Itu ketentuannya. Ya kalau dia beramal salih, melakukan zakat, mengeluarkan zakat, melakukan puasa, melakukan sholat, amalan salih. Tapi amalan salih ini dia dapatkan kalau ada syaratnya. Di antara syaratnya dia bertauhid. Kalau dia tidak bertauhid, hilang syarat. Di antara penghalangnya kalau dia berbuat syirik akbar, menghancurkan amalannya. Jelas ya? Nah, sama dengan dosa. Jadi siapa yang berbuat dosa, diancam dengan neraka. Ini kalau terpenuhi syarat, si hamba memang betul berdosa. Dia lakukan dengan kesadarannya. Dia tahu dia dosa. Nah, ini berlaku padanya ancaman, kecuali kalau ada penghalang. Misalnya dia taubat. Atau ada amalan salih yang dia lakukan menutupi dari dosanya. Itu penghalang semua. Jadi ini kaidah besar ya, pembahasannya yang membedakan antara ahli sunnah dan ahli bid'ah di sini. Ahli sunnah pertengahan. Ahli sunnah itu pertengahan di dalam nas al-wa'id dan wa'id. Antara al-wa'idiyah, yaitu kelompok khawarid dan mu'tazilah, dan orang-orang murjiah. Ahli sunnah berada di pertengahan. Ya. Maka di sini ketika seorang hamba berbuat dosa, maka dari takdir Allah, dosa itu mengharuskan dia kena siksaan. Kecuali kalau ada taubat dia lakukan. Nah, ini penghalang. Taubatnya. Ini salah satu bentuk penghalang ya. Kalau dia melakukan taubat. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah di Majmu'ul Fatawa, beliau menyebutkan bahwa seorang mukmin kalau dia berbuat kejelekan, maka akibat dari kejelekannya itu bisa tertolak, tertahan kalau dia melakukan 10 sebab. Jadi ini 10 penghalang. 10 sebab yang menghindarkan dia dari siksaan. Sebab yang pertama dia bertobat. Sebab yang kedua dia beristighfar. Sebab yang ketiga dia beramal, amalan yang baik menghapus kejelekannya. Sebab yang keempat dia mendoakan saudara-saudaranya kaum mukminin dan memohonkan ampun untuk mereka yang hidup maupun yang mati. Sebab yang kelima, ya, dia mendapat hadiah amalan salih yang bermanfaat untuknya. Nah, yang kelima ini ada rincian pembahasannya di dalamnya. Ada yang diluaskan, ada yang disempitkan. Sebab yang keenam, dia mendapat syafaat dari Nabi. Syafaat juga dari penghalang. Sebab yang ketujuh, dia telah kena musibah di dunia, musibah yang menggugurkan dosanya. Sebab yang kedelapan, dia kena ujian di alam barzakh yang menggugurkan dosanya. Sebab yang kesembilan, dia menyaksikan dari kengerian hari kiamat yang menggugurkan dosanya. Dan sebab yang kesepuluh, dia mendapat rahmat dari Allah. Ini 10 sebab. Disebutkan oleh beliau dari sebab yang menolak apa? Menolak siksaan. Dan ini dari penghalang. Dari penghalang. Ya. Dan ini istitrat ya. Seperti ini pembahasan. Dikatakan istitrat. Maksudnya, Syekhul Islam bukan pembahasan intinya di sini. Tapi karena disinggung, ya beliau terangkan bahwa kalau Allah sudah tentukan, maka itu terjadi. Kalaupun dia tertahan, itu karena ada suatu sebab yang Allah Subhanahu wa taala juga telah tetapkan akan hal tersebut. Jadi ini sekarang dari penghalang infadil wa'id, terjadinya ancaman. Dari hal yang menolak ancaman, satu bertobat. Hal yang lainnya kata beliau, wa ma kana min jinsil matabi li raf'ihi عواقب أفعال العباد الخبيثة. Demikian pula dari amalan yang sejenis dengan itu, sejenis dengan taubat, yang bisa mengangkat akibat-akibat jelek dari perbuatan hamba. Contohnya apa selain dari taubat? Contoh lain, kakhairin bihi tumha dunubu wa da'watin tujabu minal jani wa rubba syafa'atin. Ini ada tiga beliau sebut di sini. Menghapus dosa yang lain selain daripada apa? Tobat. Kakhairin bihitum haddunum. Ini yang pertama. Dia melakukan dari kebaikan-kebaikan, dari amalan-amalan salih yang menggugurkan dosanya, menghapuskan dosanya. Yang kedua, wada'watin tujabu bihi minal jani. Doa dari orang yang berdosa sendiri dikabulkan untuknya, atau dari doa saudara-saudaranya kaum mukminin mendoakan untuknya, maka itu menjadi penggugur ya. Dan yang ketiga adalah syafaat. Apakah itu syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau siapa yang diberi izin memberi syafaat? Jadi ini tiga. Baik. Selesai sudah ya pembahasan di sini. Beliau uraikan dari bantahan-bantahan yang sangat jelas sekali terhadap mereka yang berhujjah dengan takdir di dalam melakukan maksiat. Dalam melakukan maksiat. Iya. Dan penulis rahimahullah masih Syekhul Islam masih membawakan beberapa poin terkait dengan pembahasan ini juga. Kita baca setelah adzan. Fadhal adzan dulu. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa qawlu halifi syarri inni muqaddarun alayya ka qawli di'bi hadhihi tayyib. Wa qawlu halifi syarri inni muqaddarun alayya ka qawli di'bi hadhihi atau hadhi tabi'ati. Dan orang yang cinta kepada kejelekan, Nah, ini dia bahasakan syubhat orang itu tadi. Dia berbuat dosa. Setelah berbuat dosa dia berkata, oh ini sudah ditakdirkan atas saya. Ini orang yang cinta kejelekan namanya. Halif syar. Maksudnya dia selalu bersambung dengan kejelekan. Kalau dia berkata, ini muqaddarun alayya, ini sudah ditakdirkan untukku. Maka itu sama saja dengan ucapan serigala. Di mana serigala itu? Hadihi tabiati. Dia berkata, hadi tabiati. Serigala ketika menerkam, iya. Kemudian mengganggu, membahayakan. Dia berkata, oh ini tabiatku seperti itu. Ini tabiatku. Jangan kalian cela saya. Bersamaan dengan itu, tidak ada yang membiarkan serigala menerkam kambingnya. Kan begitu. Iya. Sama dengan ular. Ya, boleh aja ular berkata, oh ini tabiat saya, memang sering menggigit. Makanya kalau kamu saya gigit, jangan kamu marah, begitu. Nggak mungkin kalau dia mau digigit ular, dia nggak lari. Tabiat manusia, dia pasti apa? Menghindar. Itu tabiatnya. Jelas ya? وَتَقْدِيرُهُ لِلْفِعْلِ يَجْلِبُ نَقْمَةً كَتَقْدِيرِهِ الْأَشْيَاءَ تُرًّا بِإِلَّتِهِ. Ya, di sebagian riwayat wa taqdiruhu lil fi'li yajlibu ni'matan ka taqdirihi al asya'a turran bi illati. Dua bacaan ya, dua apa namanya? Dua riwayat atau dua cetakan. Jadi penakdiran terhadap perbuatan yang jelek, apa yang takdir terhadap perbuatan jelek, itu di atasnya ada berbagai kejelekan, musibah, hukuman. Itu adalah sunnatullah. Takdir Allah Subhanahu wa taala pada segala sesuatu itu sesuai dengan ilahnya. Ya kalau dia kejelekan yang dia lakukan, jelek pula akibat yang dia dapatkan. Sebagaimana kalau dia berbuat yang baik, nikmat yang dia dapatkan. Dia dapatkan dari nikmat. Jelasnya, itu sudah merupakan ketentuan Allah. Fahal yanfa'an udrul malumi bi annahu kadha tab'uhu am hal yuqalu li asrati. Maka tidaklah bermanfaat udurnya orang yang dicela. Ya. Jadi orang yang tercela, orang yang berbuat dosa, tidak boleh, tidak bermanfaat dia berkata, oh ini tabiat saya, oh saya melakukannya karena saya keliru. Ya. Itu tidak bermanfaat. Jelas ya? Tidak bermanfaat untuknya. Amid dammu wa ta'dibu awkadu lilladhi tabiatuhu fi'lu syururi syani'ati. Bahkan harusnya celaan dan siksaan itu lebih dipastikan lagi terhadap orang yang tabiatnya suka perbuatan yang jelek lagi tidak disenangi. Nah, jadi kesimpulan dari 4 bait syair ini, Ibnu Taimiyah membawakan sisi lain dari hal yang bertentangan dengan akal, orang yang berhujjah dengan takdir. Ya kalau dia berbuat kejelekan, dia berhujjah dengan takdir, ini sudah ditakdirkan terhadapku. Itu sama saja dengan ucapannya serigala, hewan-hewan yang membahayakan, binatang buas. Oh ini sudah tabiat saya, memang seperti itu. Iya. Maka tabiat dari serigala, dari ini, itu tidak bermanfaat. Tetap saja ular itu dibunuh karena membahayakan. Iya. Binatang buas dihindari. Itu tetap berlaku. Nah dikatakan, iya. Kamu dapat udur karena memang tabiatmu seperti itu. Iya. Jelas ya? Bahkan siapa yang tabiatnya seperti itu, harusnya lebih pantas lagi dicela dan disiksa. Karena itu ada 5 hewan fawasik, kalau diketemukan, dibunuh. Itu perintah syariat. Dan Rasulullah bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan apa? Pembahayaan. Jadi semuanya ini akan hilang. akan batal karena kesesatan orang yang berkata dosa yang saya lakukan sudah ditakdirkan. Dia berhujjah dengan takdir terhadap apa? Dosa yang dia kerjakan. Nah, baik. Kemudian di sini dari hal yang penting untuk disyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan adanya maksiat di tengah hamba. Dosa-dosa. Iya. Dan itu dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki hikmah di belakang apa yang Dia takdirkan. Karena itu para ulama berbicara tentang hikmah-hikmah di belakang adanya dosa dan maksiat. Disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di beberapa tempat dari bukunya, di antara hikmahnya. Ya, di antara hikmah dari ditakdirkannya dosa dan maksiat, diciptakannya dosa dan maksiat, yang pertama Allah cinta kepada hamba yang bertobat. Jadi kalau dia tidak pernah bermaksiat, kapan dia bertobat? Jelas ya? Baik. Jadi Allah cinta kepada hamba yang bertobat. Dan ini dijelaskan di berbagai adillah, di berbagai dalil. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dari hikmahnya Allah cinta memberi anugerah kepada hamba. Jadi hamba ini dia sudah berbuat dosa. Bersamaan dengan itu diberi anugerah dia melakukan amalan yang menghapuskan dosanya. Diberi taufik untuk bertobat. Diberi taufik untuk melakukan kegiatan-kegiatan, amalan-amalan yang dengannya dia mendapatkan keutamaan dan digugurkan dosanya. Dan dari hikmah diciptakannya, ditakdirkannya ada dosa dan maksiat, supaya hamba mengetahui betapa pentingnya dia selalu bermunajat kepada Rabbnya. Mohon penjagaan dari Allah, bantuan dari Allah, supaya dipelihara dari dosa. Iya. Kemudian, sisi yang keempat dari hikmah di belakang ditakdirkannya dosa dan maksiat, agar lahir dari berbagai penghambaan ketika hamba berdosa. Ketika hamba berdosa, berbagai penghambaan bisa muncul. Dari dia memohon perlindungan, memohon bantuan, dia berdoa, berserah diri, dan sebagainya dari sebab-sebab kebahagiaannya. Iya. Kemudian yang kelima dari hikmahnya juga, ini menyempurnakan penghambaannya. Penyempurnaan ubudiyah, penghambaan. Sebab ketika dia, kadang seorang jatuh di dalam dosa, seorang mukmin, kadang dia jatuh di dalam dosa, maka dosa itu memberikan goresan yang pedih di dalam hatinya. Dia rasakan dari pahitnya dosa. Maka perasaan yang dia dapatkan ini membuat dia kapok untuk jatuh di dalam dosa lagi. Maka semakin tinggi penghambaannya, dia semakin takut jatuh ke dalam dosa, semakin tunduk kepada Rabbnya, semakin terikat kepadanya. Iya. Kemudian di antara hikmah dari ditakdirkannya dosa dan maksiat, agar supaya seorang hamba mengetahui hakikat dirinya, bahwa dirinya hamba manusia banyak kekurangan, sering berlaku zalim, banyak kejahilannya. Iya. Maka dia tahu kadar dirinya. Dia tahu kekurangannya. Kemudian yang ketujuh, di belakang hikmah adanya dosa dan maksiat, supaya hamba itu mengenal dari kemurahan Allah. Luasnya dari kesabaran Allah terhadapnya. Bagaimana Allah menutupinya. Betapa banyak dosa yang dia kerjakan. Andai kata dosa itu punya bau, tidak ada yang akan dekat dengannya. Andai kata dosa itu punya ciri yang tampak, orang-orang akan lari darinya. Tapi dari keagungan Allah Subhanahu wa taala, kadang orang yang berbuat dosa ditutupi oleh Allah. Diberi waktu untuk bertobat. Iya. Dan yang kesembilan atau yang kedelapan dari hikmahnya, untuk memperkenalkan kepada hamba kemuliaan Allah di dalam menerima taubat hamba. Jadi begitu hamba bertobat diterima taubatnya, diterima dari taubat hamba ini, maka itu tampak dari kemuliaan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang ke-9, penegakan hujjah terhadap hamba. Ya. Kalau dia sudah jatuh dalam dosa, tegak hujjah padanya. Nah, dia tidak berkata lagi, dari mana dosa ini datang? Kok bisa saya tertimpa dosa ini? Iya. Sebab dosa apapun yang dia lakukan itu karena sebab perbuatan tangannya. Nah, kemudian dari hikmahnya juga, ketika dia jatuh di dalam dosa, maka hamba ini melihat berbagai dari rahmat Allah, kedermawanan Allah, kemurahan Allah pada dirinya, diampuni dari dosanya. Akhirnya dia juga senang berbuat hal yang sama kepada makhluk yang lain. Dia gemar memaafkan, tidak banyak dia urusi orang karena dia sendiri banyak dosa. Itu dari hikmah-hikmahnya. Dan yang ke-11 dari hikmahnya, dengan adanya dosa dan maksiat ini, dia bisa menegakkan udzur untuk makhluk. Jadi ketika makhluk ada yang jatuh dalam kesalahan, dia pandai memberi udzur. Sebagaimana dia beri udzur untuk dirinya, maka dia juga pandai beri udzur untuk orang lain. Kemudian di antara hikmahnya juga, iya. Dengan dosa ini, ketika dia jatuh di dalam dosa, maka hilang di dalam dirinya berbagai penyakit. Penyakit kesombongan, merasa tinggi. Akhirnya berganti dengan merendah hati, merasa dirinya hina, fakir kepada Rabbnya. Ya, selain daripada itu, di antara faedahnya, dan ini yang ke-13, dari hikmah dan faedah di belakang adanya takdir dosa dan maksiat, itu membangkitkan penghambaan-penghambaan hati. Muncul dari rasa takutnya, dari rasa khasyianya, dari rasa isfaq, rasa kehasiannya. Dan ini semua membangkitkan rasa cintanya kepada Rabbnya. Selalu dia kembali bertobat, mencari jalan untuk kembali kepada Rabbnya. Akan muncul berbagai jenjang ibadah. Ya. Kemudian di antara hikmahnya yang ke-14 adalah agar seorang hamba itu mengenal nikmat kalau dia terlepas dari dosa. Bagaimana keutamaan Allah dan taufiknya kalau dia dijaga dari dosa. Sebab seorang hamba yang sudah pernah mengenal pahitnya dosa, apalagi kalau dia punya dari keimanan di dalam hati, dia rasakan dari deraan, siksaan yang menimpa hati karena dosa, maka ini akan memberikan kepadanya gambaran betapa nikmatnya kalau seorang itu bebas dari dosa, menjauhkan dirinya dari dosa, selalu di atas ketaatan. Iya. Kemudian yang ke-15 dari hikmah di belakang penakdiran dosa dan maksiat, ketika dosa ini mengharuskan taubat, maka dari taubat itu dia melihat berbagai pengaruh yang menakjubkan dari jenjang-jenjang penghambaan pada taubat itu sendiri. Dan itu kelihatan setelah dia jatuh di dalam dosa, baru tampak pembahasan taubat. Iya. Kemudian yang ke-16 dari faedahnya juga, dia bisa menghargai nikmat Allah. Menghargai dari nikmat Allah. Jadi kalau dia lihat dosanya, dia lihat dari apa? Banyaknya kekeliruan yang dia lakukan, maksiat yang dia kerjakan. Dia telantarkan hak Rabbnya. Maka dia akan pandai menghargai nikmat-nikmat Allah. Yang sedikit dianggap banyak. Nah. Kemudian yang ke-17, dari hikmah di belakang ditakdirkannya dosa dan maksiat, dosa itu mengharuskan seorang yang jatuh di dalam dosa untuk berhati-hati dari gangguan syaitan, waspada dari syaitan. Dan yang ke-18, ketika dia jatuh di dalam dosa dari hikmah yang muncul, ya, dari takdirkannya dosa dan maksiat, dia akan selalu membuat syaitan itu marah. Jadi kalau diajak kepada dosa, dia membangkang, dia tidak mau. Atau kalau jatuh, dia tobat. Maka ini semuanya mujahadah terhadap syaitan, membuat syaitan itu marah dan hina dengan hal tersebut. Dan ini dari amalan yang baik, amalan yang salih. Yang ke-19, dari hikmahnya adalah seorang mengetahui ada yang merupakan kejelekan dan dosa. Akhirnya dia pelajari kejelekan itu apa, dosa itu apa, dia pelajari sebab-sebabnya, dia pelajari bentuk-bentuknya, agar supaya dia tidak jatuh di dalam kejelekan. Sebab orang mengenal kejelekan bukan untuk berbuat jelek. Tadi dia mengenal kejelekan supaya tidak jatuh di dalam apa? Kejelekan tersebut. Sama dengan orang yang tahu di mana perangkap-perangkap yang bisa membinasakannya, dia ketahui itu supaya dia hindari, jangan dia jatuh di dalamnya. Iya. Kemudian yang ke-20 dari hikmah di belakang ditakdirkannya dosa, seorang hamba itu diuji dengan dosa di mana Allah berpaling darinya. Ya, dan itu keberpalingan Allah dari hamba itu tampak pada diri. Kurangnya hamba mendapat taufik, banyaknya kegelisahan di dalam hatinya, sedikitnya dia mendapatkan arahan di dalam beribadah, sering terhalang dari ilmu yang bermanfaat, ya, menggambangkan dosa. Ini semuanya karena Allah berpaling darinya, disebabkan karena dosa. Maka kalau dia tahu hal ini, maka dia segera datang kepada Rabb-nya seperti orang yang minta tolong, ingin diselamatkan. Iya. Jadi manfaat yang besar. Nah, kemudian di antara hikmah juga di belakang takdir adanya dosa dan maksiat, agar supaya manusia itu mengenal ada syahwat, kejelekan, kemarahan di dalam jiwa. Nah, ini sebab-sebab yang memancing dia ke dalam dosa. Iya. Memancing dia ke dalam dosa. Maka dia ketahui sebab-sebab itu supaya dia tinggalkan. Maka akhirnya dia mampu menghadapi syahwatnya. Dia kenal seluk-beluk kemarahannya sehingga dia mampu menghindari seluruh itu. Kemudian yang ke-22. Iya. Dari hikmah di belakang ditakdirkannya dosa dan maksiat, seorang hamba itu dibuat lupa akan kebaikannya karena dia selalu ingat dosanya, ya, ingat akan kejelekan yang dia lakukan berpengaruh dalam dirinya. Maka kebaikan apapun yang dia kerjakan itu dia lupakan, sebab dia merasa dia perlu beramal lebih banyak lagi supaya dosanya apa, digugurkan. Iya. Maka ini membantunya untuk lebih bersungguh-sungguh. Kemudian ke-23, dari hikmah di belakang takdir adanya dosa dan maksiat, menyebabkan seorang hamba itu merendah diri, tawadhu, dan tidak angkuh, sombong terhadap manusia. Dan yang ke-24, di antara hikmah di belakang penakdiran dosa dan maksiat, seorang itu sibuk dengan aibnya masing-masing, aib dirinya, tidak mengurusi aib manusia. Kemudian yang ke-25 dari hikmah adalah dia beristighfar untuk orang yang bertobat. Ya, jadi dia beristighfar untuk orang yang jatuh dalam kekeliruan. Jadi lihat ada saudara yang jatuh di dalam dosa, dia doakan saudaranya semoga diberi tobat, diberi taufik oleh Allah untuk bertobat. Dan itu dari amalan saleh dibuka untuknya. Ini 25 hikmah disebutkan oleh Ibnu Qayyim Nah ini banyak sebenarnya ya, bukan cuma ini. Ya, masih bisa kita hadirkan hikmah-hikmah yang lain. Di antara hikmah pokok yang sering kita bahas, Allah itu memiliki nama-nama dan sifat. Dan Allah senang pengaruh nama dan sifatnya di tengah makhluknya. Jelas ya? Dari nama Allah, Ar-Rahman. Allah memberi rahmat kepada hamba yang jatuh di dalam dosa supaya dia bertobat. Dari nama Allah, Tawwab, Al-Afu, yang memberi tobat, yang memberi maaf. Itu kelihatan pengaruh di tengah makhluk. Dan banyak lagi ya dari manfaat-manfaat. Setelah itu, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah memberikan nasihat-nasihat indah untuk orang yang bertanya ini. Jadi pertama, disingkap dulu semua syubhatnya. Dibatilkan semua kebatilannya. Dijawab oleh Syekhul Islam. Setelah itu dikasih nasihat. Supaya dia sadar, bertobat. Inilah ciri orang yang berdakwah di jalan Allah. Ini ciri seorang guru yang baik. Ya, guru yang baik itu adalah guru yang di belakang nasihatnya, walaupun pahit, tergambar bahwa dia ini merahmati orang yang dinasihati. Menginginkan kebaikan untuk siapa? Yang dinasihati. Itu ciri seorang guru yang baik. Ya, jadi kalau dapat orang, cirinya, kalau ada kawannya ahli sunnah, justru dia senang kawannya ini jatuh. Ya. Dia senang kawannya sudah tertimpa tangga, dia injak lagi di atasnya. Ini bukan orang yang mencintai kebaikan bagi umat. Nah, itu kelihatan ya. Jangan berteriak-teriak, manhaj salaf begini, manhaj salaf begini. Ya, pandai mengeritik. Tapi tidak ada gambaran hal yang menunjukkan rahmatnya dakwah salafiyah, hikmahnya, bagaimana nasihat di dalamnya, semangat mengajak manusia kepada kebaikan. Itu bukan dari ciri dakwah. Walaupun dia mengaku di atas manhaj salaf, walaupun mengaku mengikuti kibar ulama, ya, tidak ada masuk di dalam ciri dakwah salafiyah seperti itu. Jelas ya? Perhatikan, beliau membantah dengan keras orang ini yang bertanya, orang Yahudi. Dan perhatikan bahasa bantahan beliau, ya, bahasa ilmiah, tapi tajam sekali. Tajam sekali bahasanya. Ya. Sebab sebagian orang harus dikasih obat sesuai dengan dosisnya. Ada orang yang ketika dia sakit, dikasih tablet 1-2, itu sudah sembuh. Ya, sudah tenang. Ada yang sakit, disuntik kanan-kiri, atas-bawah. Supaya bisa apa? Bisa lebih bagus. Dosisnya dibuat berbeda. Itulah cara mengobati namanya. Dan ahlul ilmu seperti itu. Ketika mengobati, dia berikan cara yang bagus. Tapi tampak bahwa dia melakukan itu, ya, semuanya untuk kebaikan orang itu sendiri. Maka di sini beliau tutup dengan nasihat-nasihat indah untuk orang yang bertanya. Kata beliau, fa in kunta tarju an tujaba bima asa yunajjika min naril ilahil azimati fadunaka rabbal khalqi faqsidhu dari'an muridan li ay yahdika nahwal haqiqati. Kata beliau, kalau engkau mengharapkan, jadi kalau engkau berharap ingin dikabulkan permintaanmu supaya kamu itu diselamatkan dari neraka yang dahsyat, neraka Allah Subhanahu wa taala yang dahsyat, maka caranya hendaknya engkau, maka di sisimu ada Allah Rabbul Khalq yang selalu melihatmu, selalu mengetahui engkau. Faqsidhu dari'an, hendaknya engkau selalu mencarinya, memaksudkannya dalam keadaan merendah kepada Allah, beribadah kepadanya. Muridan, dengan niat liayyahdika nahwal haqiqati. Harusnya liayyahdika ya, bacaannya. Cuman disukun ya-nya mengikuti kafiyah. Ya. Dengan maksud supaya Allah memberi hidayah kepada engkau menuju kepada hakikat. Jadi kata beliau, kalau engkau memang berharap ingin diselamatkan dari neraka Allah yang dahsyat, maka hendaknya engkau banyak beribadah kepada Allah. Ya. Ketuklah pintu Rabb engkau. Mengarahlah kepadanya. Mohon kepadanya dengan sungguh-sungguh. Supaya kamu itu diberi hidayah kepada petunjuk. Diberi hidayah menuju kepada siratul mustaqim. Nah, begitu harusnya dinasihati orang yang bertanya ini. Wadallil qiyadan nafsi lil haqqi wasma'an wa la tuhridanna an fikratin mustaqimatin. Dan tunduklah kamu. Ya. Tundukkanlah penguasaan jiwamu, tundukkanlah kendali jiwamu itu pada kebenaran. Jadi sekarang jiwa ini andai kata ada tali kekangnya, buat jiwa ini tunduk kepada kebenaran. Wasma'an, dan dengar kebenaran itu. Nah, begitu harusnya. Seorang yang ingin dapat kebaikan, selamat dari api neraka, tunduk kepada kebenaran. Nah, ini dari wijangan yang agung. Ini sumber kebaikan. Sebab dasar keimanan, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Wa la tu'ridanna an fikratin mustaqimati. Dan jangan sekali-sekali engkau berpaling dari jalan yang lurus, dari keyakinan yang benar, keyakinan yang istiqamah. Jangan berpaling darinya. Ya. Sebab berpaling dari petunjuk itu sumber petaka. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرِي أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih perintah Allah, perintah Rasul, dia akan ditimpa oleh fitnah atau ditimpa oleh siksaan yang pedih. Kata beliau, وَمَا بَانَ مِنْ حَقٍّ فَلَا تَتْرُكَنَّهُ وَلَا تَعْصِ مَنْ يَدْعُو لِأَقْوَامِ شِرْعَتِهِ. Apa yang tampak dari kebenaran? Kalau sudah tampak kebenaran, jangan sekali-sekali engkau meninggalkannya. Kalau kebenaran sudah tampak, jangan sekali-sekali engkau meninggalkannya. Apakah karena hawa nafsu, karena ikut-ikutan taklid kepada manusia, atau karena mengikuti syaitan, atau karena dunia, atau karena kesukuan, atau apa saja yang memalingkanmu dari kebenaran? Setelah engkau kenal kebenaran, tanpa kebenaran, jangan sekali-sekali engkau meninggalkannya. Sebab bahayanya besar. Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang durhaka kepada rasul setelah tampak jelas petunjuk terhadapnya dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Demikian pula, wala ta'si may yad'u li aqwa mi syir'atin. Jangan engkau bermaksiat kepada orang yang mengajak menuju kepada syariat yang paling lurus. Ya. Jadi siapa yang menyuruh kepada syariat yang lurus dari para nabi dan para rasul dan pewaris mereka dari orang-orang yang berilmu, dari para penasihat di tengah umat, maka jangan kamu bermaksiat kepadanya. Ikuti orang yang menyuruh kepada kebaikan. Ya qaumana ajibu da'i Allah. Wahai kaum kami, jawablah da'i yang mengajak kepada Allah. Kita diperintah menjawabnya. Iya. Tidak boleh bermaksiat terhadapnya. Kemudian kata beliau, wada dina bil adati la tattabi'annahu wa'uj an sabilil ummati al-ghadabiyyati. Wa'uj an sabilil ummati al-ghadabiyyati. Dan tinggalkanlah agama orang-orang yang kebiasaannya seperti ini. Iya. Itu orang-orang yang apa namanya? Menyuruh kepada penyimpangan-penyimpangan itu. Iya. La tattabi'annahu, jangan sekali-sekali kamu ikuti. Wa'uj an sabilil ummatil ghadabiyyati. Dan berpalinglah kamu, tinggalkan jalan umat yang dimurkai. Itu jalannya orang-orang apa? Yahudi. Sebab ini penanya menggambarkan bahwa dirinya orang Yahudi, kafir dim Yahudi. Maka Ibnu Taimiyah nasihatkan supaya meninggalkan agama Yahudi yang bengkok. Umat yang dimurkai. Karena itu kita berlindung kepada Allah di setiap sholat, pada setiap rakaat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kita tidak apa, kita dijauhkan dari jalan umat yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang disesatkan, yaitu orang-orang Nasara. Wa man dhalla an haqqin fala taqwannahu. Kata beliau, dan barang siapa yang menyimpang dari kebenaran, jangan sekali-sekali engkau mengikutinya. Iya. Orang yang sudah jelas, dia menyimpan dari kebenaran, tidak boleh diikuti. Kalau diikuti, itulah penyesalan pada hari kiamat. Sudah dia tahu menyimpan, santai lagi bersamanya, mengikutinya tanpa hujjah, tanpa dalil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا. Hari tatkala orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya. Kalau di dunia orang kena musibah, ya, naudzubillah ya, semoga Allah memberi afiat kepada kita semua. Kadang ada orang terlihat kena musibah, dia merenung saja. Orang berlalu-lalang di depannya menegurnya, itu seakan-akan tidak dia dengar. Saking besarnya musibahnya, penyesalannya, dia cuma gigit jari. Ini penyesalan di dunia ya, gigit jari. Ini bukan jari yang digigit, kedua tangannya masuk di mulutnya, tidak dia sadari. Di hari kiamat. Kira-kira bagaimana penyesalan orang ini pada hari kiamat? Ini digambarkan, orang yang zalim ini menggigit kedua tangannya. Dia berkata, wahai andai kata dahulu, saya itu mengambil jalan, mengikuti jalannya para rasul. Iya. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai betapa celakanya saya. Andai kata saya dahulu tidak menjadikan si fulan sebagai orang yang saya cintai, orang yang saya ikuti. Nah, ini sudah jelas petunjuk dia tinggalkan. Tidak diikuti jalan Rasul. Dia cuma ikut-ikutan saya kepada si fulan. Iya. Tidak ada manfaatnya ikut-ikutan seorang taklid. Pada siapapun, terhadap ulama pun kita tidak bertaklid kepada orang-orang yang berilmu. Tapi diikuti dengan dalil. Diikuti dengan dalil. Demikian. Kecuali pada orang yang ammi, dia sama sekali tidak bisa memikirkan dalil menimbang. Orang awam, ya dia mengikuti ucapan ulama. Tapi kalau dia terpelajar, mengerti dalil, maka dia harus tanya apa dalilnya. Dengarkan apa dalilnya akan hal tersebut supaya dia di atas hujjah pada hari kiamat. Nah, dan ini ayat cakupan umum ya. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkanku dari dzikir, petunjuk, setelah petunjuk itu datang kepadaku. Dan sungguhnya syaitan itu selalu mengelabui manusia. Nah, kemudian kata beliau, wazin ma'alihin nas bil ma'daliyati. Dan timbanglah apa yang manusia berada di atasnya dengan timbangan keadilan, yaitu timbangannya dengan Al-Quran dan dengan Sunnah. Ya, itu timbangan yang adil, ditimbang dengan kebenaran. Apa yang di manusia berada di atasnya, jangan ikut-ikutan saja, langsung diambil, tapi ditimbang dengan timbangan keadilan. Hunalika tabdu taliatun minal huda bitabshiri man qad ja'a bil hanafiyyati bimillati ibrahim daka imamuna wa dinu rasulillahi khairul bariyati wa dinu rasulillahi khairul bariyati fala yaqbalu arrahmanu dinan siwa alladhi bihi ja'atir ruslu al kiramus sajiyati. Maka kalau sudah kamu ikuti wejangan-wejangan ini, ya, kamu selalu beribadah kepada Rabbmu, kembali kepadanya, betul-betul mengharap hidayah, jiwamu kamu ikut tunduk kepada kebenaran, dengar kepada kebenaran, tidak berpaling dari jalan istiqamah. Ya. Kalau kebenaran sudah tampak, tidak ditinggalkan, tidak bermaksiat kepada orang yang menyuruh, kepada jalan yang lurus, ya, tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang yang menyimpang, berpaling dari ajaran agama Yahudi dan yang semisalnya. Ya. Kalau ada yang tersesat tidak dia ikuti. Kemudian dia timbang urusan manusia dengan timbangan keadilan. Kalau seperti itu keadaannya, maka dari situlah muncul dari taliat. Dari lentera-lentera atau dari fajar-fajar cahaya petunjuk yang memberi kegembiraan. Ya. Memberikan petunjuk untuknya, dan itu sebagai kabar gembira yang disampaikan oleh siapa yang datang dengan agama Hanifiyah. Itu agama Hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim, itu adalah imam kita. Dan agama Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik makhluk. Allah Ar-Rahman tidak menerima agama apapun selain daripada agama yang dibawa oleh Rasul yang kiram, yang penuh dengan kemuliaan. Jadi maksudnya di sini, kalau kamu sudah di atas jalan itu, maka fajar-fajar petunjuk itu akan muncul. Iya. Kamu akan mendapat kabar gembira sebagaimana agama ini dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dan para nabi. Itulah agama Islam yang diridhai. Dan Allah tidak ridha agama apapun, tidak menerima kecuali keislaman ini. Jadi kalau kamu ingin benar, ikuti dari agama Islam. Begitu maksudnya. وقد جاء هذا الحاشر الخاتم وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي حوى كل خير في عموم الرسالة. Sungguhnya Nabi ini, ya Nabi Muhammad ini disebut juga sebagai Al-Hashir, salah satu nama beliau ya Al-Hashir, karena makhluk itu dikumpulkan di belakang beliau pada hari kiamat. Al-Khatam, dikatakan beliau Al-Khatam sebab beliau adalah penutup para Nabi dan para Rasul. Alladhi hawa kulla khairin, yang agama beliau ini, Nabi Muhammad, itu telah mengajarkan segala kebaikan di umumir risalah, pada keumuman risalahnya. Karena agama telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ya, agama sudah sempurna. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu lam yakin nabiyun qabli illa kana haqqa alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum an syarri ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang dia ketahui bagi umatnya, membahayakan umatnya. Ya. Wa akhbara an rabbil ibadi bi anna man qada anhu fil ukhra bi akbah khaybati. Dan Rasulullah mengabarkan dari Allah bahwa siapa yang dia di kehidupan dunia ini berpaling dari petunjuk, demikian pula di kehidupan akhirat dia mendapatkan kesengsaraan yang paling buruk, kerugian yang paling menghinakan. Iya. Fahadi dalalatul ibadi li ha'irin wa ma budahu fa huwa fi'lur rububiyyati. Inilah petunjuk-petunjuk, kata Ibnu Taimiyah, petunjuk-petunjuk dari hamba untuk orang yang bingung. Ini kan si penanya di awal pertanyaannya dia bilang apa? Dia orang yang bingung kan, minta petunjuk. Ya, makanya kata Ibnu Taimiyah ini petunjuk-petunjuk yang berasal dari makhluk. Jadi apa yang beliau sebutkan di sini ini petunjuk-petunjuk untuk orang yang bingung. Nah, inilah petunjuk. Saya ajarkan kepadamu. Jadi petunjuk yang mengantarnya kepada jalan. Adapun hidayah, dia mendapat hidayah, taufik dan ilham, maka itu fahuwa fi'lur rububiyyah, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Beliau di sini mengisyaratkan bahwa hidayah itu ada dua macam. Ada hidayah dalalah wal irsyad, dan ada hidayah apa? Taufik wal ilham. Ada hidayah dalalah wal irsyad, petunjuk dan pengarahan. Ini nabi, rasul, para ulama, orang-orang saleh memberi petunjuk kepada manusia kembali kepada kebaikan. Jelas ya? Kembali kepada kebaikan. Mereka memberi petunjuk ke situ. Tapi orang yang mendapat petunjuk ini, dia terima atau tidak, dia beriman atau tidak, itu di tangan siapa? Di tangan Allah. Karena itu Nabi Muhammad, Allah berfirman kepadanya, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Engkau Nabi Muhammad sungguh memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Beliau beri hidayah kepada manusia menuju jalan lurus. Termasuk pamannya Abu Talib. Dia aja masuk Islam. Tapi pamannya tidak masuk Islam. Ya, karena itu Allah menegur nabinya ketika mendoakan pamannya. Sangat berharap hidayah untuknya. Allah berfirman kepada nabinya, innaka la tahdi man ahbab. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Sebab dia menerima keislaman, itu hidayah di tangan siapa? Di tangan Allah. subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kata beliau, wa faqdul huda indal wara la yufidu man ghada anhu bal yajri bila wajhi hujjati. Dan hilangnya petunjuk di sisi manusia itu sama sekali tidak memberikan faedah untuknya. Siapa yang di hari kiamat dia menyimpang, itu tidak akan memberikan faedah. Bahkan dia akan berjalan di atas kesesatan itu tanpa ada sisi hujjah. Iya. Jadi maksudnya siapa yang kehilangan petunjuk, dia akan keluar dari jalan. Dan dia akan masuk di dalam kebinasaan. Dan berjalan tidak di atas petunjuk. Iya. Tidak ada hujjah yang dia pegang di dalam hal tersebut. Baik. Selesai di sini ya. Dari nasihat-nasihat Syekhul Islam Ibn Taimiyah untuk orang ini. Setelah itu beliau tambah lagi pembahasan yang lain. Sebab masih ada beberapa sudut dari pertanyaan dan syubhat si penanya ini. Masih ada syubhat penanya ya. Di antara syubhatnya apakah kita harus ridha terhadap apa yang ditakdirkan. Itu di antara syubhat. Ini akan dijelaskan oleh Syekhul Islam. Kata beliau rahimahullah, wa hujjatu muhtajjin bitakdiri rabbihi tazidu adaban kahtijaji maridati. Orang yang berhujjah dengan takdir ketika dia berbuat maksiat, kata Syekhul Islam, itu harusnya dia ditambah siksaannya, ditambah hukumannya, seperti hujjah orang yang sakit. Ya, seperti hujjah orang yang sakit. Nah, ini penggambarannya, hujjah orang yang sakit mungkin pada sebagian penyakit ya. Kalau dia tidak mau berobat, ya, dengan hujjah ini sudah ditakdirkan, maka dia akan bertambah sakitnya. Maka demikian pula orang yang berhujjah dengan takdir terhadap dosa dan maksiat dia lakukan, itu harusnya bertambah dosanya. Kenapa? Kalau dia berbuat dosa saja, tidak berhujjah dengan takdir, itu mudah. Dosa saja dia kerja. Tapi ini berhujjah dengan takdir lagi, berarti dosanya berlipat-lipat. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi, karena sekurang-kurangnya dia mengumpulkan tiga pelanggaran orang yang berhujjah dengan takdir ini. Yang pertama, dia sudah berbuat dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, dia berhujjah dengan takdir, dan itu kedustaan, dosa lain. Ya. Kemudian yang ketiga, karena dia berhujjah dengan takdir, ini membuat dirinya terus-menerus di atas dosanya, mengulangi lagi dosanya. Maka dosanya menjadi apa? Berlipat-lipat. Nah, baik. Jadi ini di sini beliau berikan hukum terhadap orang yang berhujjah dengan takdir, begitu keadaannya. Dia lebih besar dosanya. Iya. Dan umumnya dosa seperti itu ya. Kalau dosa, ya banyak sudutnya, semakin banyak aspek yang dia kerjakan di situ, melanggar syariat, maka hukuman terhadap dosa itu lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat. Karena itu beda hukuman orang yang mencuri saja dengan orang yang mencuri dan dia yakini mencuri itu halal. Ini orang yang meyakini mencuri itu halal dihukum lebih daripada itu. Bukan hukum mencuri aja diterapkan. Bisa dijatuhkan hukum mati gara-gara dia murtad. Karena siapa yang mengatakan mencuri halal dan dia tahu hukum syariat, itu riddah, murtad dari agama namanya. Jelas ya? Jadi kadang jenis dosanya dilipatkan, jenis hukumannya dilipat gandakan, karena dosanya juga dia berlipat ganda. Baik, kemudian beliau masuk di dalam masalah apakah kita ridha dengan ketentuan. Kata beliau, wa amma ridhana bil qada fa innama amruna bi an narda fa innama amarana bi an narda bi mithli musibatin kasukmin wa faqrin thumma dullin wa ghurbatin wa ma kana min mu'din biduni jarimati fa amma al afailu allati karihat lana فأما الأفائيل التي كرهت لنا فلا نص يأتي fi ridaha bi ta'ati. Nah. Baik. Kata beliau, adapun kita ridha terhadap qada, ketentuan Allah. Ini beliau masuk di pembahasan, apakah kita ridha dengan ketentuan Allah? Sebab dari salah satu pertanyaan orang yang bertanya ini, ya sekarang Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan saya kafir. Apakah saya harus ridha ketentuan saya kafir? Ya. Itu kan diantara kandungan pertanyaan si penanya. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah menjawab pertanyaan ini dari empat sisi. Dari empat sudut beliau menjawabnya. Ini luar biasa ya. Bagaimana cara beliau menghancurkan hujjah Ahlul Batil. Sisi yang pertama, ya. Sisi yang pertama kata beliau, fa innama amarana, sungguhnya Allah memerintah kita, bi an narda bi mithlil musibah, untuk ridha pada musibah saja. Jelas ya, musibah seperti apa? Kasukmin, seperti orang yang sakit, wa faqrin, atau seperti dia fakir, au dullin, atau seperti dia mendapat kehinaan, au gurbatin, atau seperti dia sendiri, jauh dari kampungnya. Ya. Wa ma kana min mu'din biduni jarimati. Dan selainnya dari hal yang mengganggu, menimpa tanpa ada dosa. Maksudnya terjadi sendiri. Musibah menimpa, takdir seperti itu. Jelas ya? Amma al-fa'ilu allati kurihat lana. Adapun perbuatan-perbuatan yang makruh bagi kita, tidak boleh dicela bagi kita, tidak ada naf yang datang, fala nass yati fi ridha bi ta'ati. Tidak ada nass yang datang menunjukkan kita harus ridha, taat terhadap hal itu. Jadi kesimpulan jawaban yang pertama di sini, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menegaskan bahwa dalam masalah apakah kita harus ridha dengan apa yang ditentukan, yang pertama, kalau yang ditentukan oleh Allah itu sifatnya musibah, maka musibah itu kita ridhoi. Tapi kalau yang ditentukan dalam sifat ma'ayib, dalam bentuk dosa dan maksiat, maka itu tidak kita ridhoi. Kenapa? Karena Allah membuat kita benci kepada dosa dan apa? Maksiat. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah membuat kalian itu benci kepada kekafiran, kepastikan dan apa? Kemaksiatan. Jelas ya? Jadi kalau kena musibah, ya kita ridha dengan musibah. Sebab itu artinya beriman kepada takdir. Tapi terhadap dosa dan maksiat, tidak boleh seorang itu ridha. Jelas ya? Terhadap dosa dan maksiat. Ya. Karena dia dilarang untuk hal itu. Ya. Dosa dan maksiat, tidak ada naf. Sahih maupun da'if, yang memerintah untuk mengikuti ridha terhadapnya. Bahkan yang ada, kita wajib meninggalkan dosa dan maksiat tidak ridha terhadapnya. Karena itu ada amar ma'ruf nahi mungkar, melarang dari kemungkaran, dari bentuk tidak ridhanya seorang terhadap apa? Dosa dan maksiat. Jadi ini sisi yang pertama. Jadi kalau ditanyakan apakah kita harus ridha dengan ketentuan Allah, jawabannya ketentuan ada dua. Ada yang merupakan musibah, dan ada yang merupakan apa? Dosa dan maksiat. Kalau dia musibah-musibah yang melimpah, kita diperintah untuk ridha terhadap apa? Musibah. Adapun dosa dan maksiat, ini tidak ada nas menunjukkan kita ridha terhadapnya. Bahkan kita harus benci terhadapnya, tidak boleh mendekatinya sebagaimana yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua. Kata beliau, "Wa qad qala qaumun min ulil ilmi la ridan bi fi'lil ma'asi wad-dunubil kabirati." فَإِنَ إِلَهَ الْخَلْقِ لَمْ يَرْضَهَا لَنَا فَلَا نَرْتَضِي مَسْخُوطَةً لِمَشِيئَةِ. Ini yang kedua. Ya. Jadi yang kedua ini, sekelompok dari ulama berkata, tidak boleh ridha dalam perbuatan dosa, dalam perbuatan maksiat dan dosa-dosa besar. Maksudnya bukan dosa besar aja ya, semua dosa. Dikhususkan di sini dosa besar, karena dosa kecil itu sudah masuk di dalam kandungan maksiat. Masuk di dalam kandungan maksiat. Jadi kata beliau, sebagian ulama berkata, tidak boleh ridha terhadap perbuatan maksiat dan dosa besar. Kenapa? Karena Allah tidak pernah ridha dosa dan maksiat itu terhadap kita. Bagaimana mungkin kita meridhai hal yang dibenci? Ya. Di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi kesimpulan jawaban yang kedua ini, kalau ditanya, apakah kita ridha dengan ketentuan Allah, jawabannya iya. Kalau ketentuan itu diridhai oleh Allah, maka kita meridhainya. Kita meridhainya. Tapi kalau hal yang ditentukan tersebut tidak diridhai oleh Allah, seperti dosa dan maksiat, itu tidak diridhai oleh Allah, maka kita tidak boleh meridhainya. Jadi globalnya kita mencocoki apa yang mencocoki kehendak Allah. Kita ridhai apa yang mencocoki ridha Allah. Allah ridha kepada ketaatan, kepada keimanan, kita ridha akan hal itu. Allah tidak ridha kepada kekafiran, kefasikan, kemaksiatan, kita juga tidak ridha kepada hal itu. Jelas ya? Jadi jawaban yang kedua ini mudah. Apakah kita ridha terhadap ketentuan Allah? Jawabannya, kalau hal yang ditentukan itu diridha oleh Allah, kita ridhai. Kalau hal yang ditentukan tidak diridhai oleh Allah, maka kita tidak apa? Meridhainya. Pokoknya kita mencocoki apa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga. Kata beliau, waqala fariqun nartadi biqada'ihi wa la nartadi al-maqdiyya akbaha khaflati. Dan berkata sekelompok ulama lain, kita ridha dengan qada'nya, dengan ketentuannya. Adapun al-maqdi yang ditentukan itu tidak kita ridhai. Pada ketentuan yang qabih. Pada ketentuan yang tidak baik. Ini jawaban yang ketiga. Jadi jawaban yang ketiga ini globalnya, bahwa ditentukan antara qada dan maqdi. Dibedakan antara qada dan apa? Maqdi. Bedakan antara qada yang merupakan perbuatan Allah menetapkan, menakdirkan, dan al-maqdi yang merupakan hasil dari penakdiran. Apa yang ditakdirkan, apa yang diputuskan oleh Allah, dibedakan dua hal. Jadi kalau qada takdirnya sendiri, qada itu sendiri, ketentuan Allah itu sendiri, itu harus kita ridhai. Sebab ketentuan Allah semuanya apa? Semuanya baik. Adapun yang tidak adapun yang merupakan hasil ketentuan yang terjadi dari takdir Allah, yang berjalan dari ketentuan Allah, yang berjalan dari ketentuan Allah itu terbagi dua. Ada yang dicintai oleh Allah, ada yang diridhai oleh Allah, dan ada yang tidak diridhai. Keimanan diridhai, kekafiran apa? Tidak diridhai. Maka pada yang ditakdirkan, pada yang maqdi, pada yang diputuskan, kalau dia adalah hal yang tidak diridhai, maka kita tidak meridhainya. Jelas ya? Ini kesimpulan jawaban yang kedua. Dibedakan antara al-qadha dan al-maqdi. Kalau al-maqdinya baik, kita ridhai. Kalau dia tidak baik, maka apa? Tidak diridhai. Ini jawaban yang kedua. Mirip ya dengan yang pertama dan kedua. Hanya saja sisi-sisi penekanannya tanpa ya. Dan ini keluasan ilmu para ulama melihat sudut-sudut pembahasan. Kemudian jawaban yang keempat. وقال فريق نرتدي بإضافة نرتدي بإضافة إليه وفيما نرتدي وقال فريق نرتدي بإضافة إليه وما فينا فنلقى بسخطتي. Iya. Jawaban yang keempat, dan berkata sebagian ulama lainnya, kita ridhai pada apa yang disandarkan kepada Allah. Iya. Pada apa yang disandarkan kepada Allah. Adapun apa yang ada pada kita, maka itu dilemparkan dengan apa? Dengan kemurkaan. Ya, disandarkan kepada kita, maka hal tersebut tidak diridhai, dimurkai. Jadi maksudnya jawaban yang keempat ini bahwa dosa dan maksiat itu berbeda dari sisi penyandarannya. Ini dari sisi apa dibahasnya? Penyandaran. Jadi kalau dosa dan maksiat disandarkan kepada Allah, perhatikan, dosa dan maksiat disandarkan kepada Allah, Allah yang menciptakannya, yang menakdirkannya, yang mengadakannya. Kira-kira harus ridha kita atau tidak? Hah? Harus ridha. Karena itu perbuatan Allah. Kalau dia disandarkan kepada Allah sebagai yang menakdirkannya, yang menciptakannya. Sebab dosa dan maksiat ketika ditakdirkan oleh Allah, Allah memiliki hikmah di belakangnya. Dan kita ridha dengan hal itu semua. Tapi kalau dosa dan maksiat itu disandarkan kepada hamba, ya, terjadinya pada hamba, maka inilah dosa yang maksiat tidak diridhai di sini. Bahkan harus di apa? Harus dibenci. Masya Allah, ini empat jawaban yang sangat kuat sekali. Bantahan terhadap orang yang berkata, apakah kita harus ridha terhadap dosa dan maksiat? Jawabannya dari empat sisi. Mau dijawab yang mana saja boleh, sudah cukup untuk menjawab. Apalagi lengkap empat jawaban diberikan oleh Syekhul Islam di sini, rahimahullah. Dan ini dari keunikan beliau ya, dalam menghadirkan jawaban. Padahal beliau, apa namanya, ketika menulis qasidah ini, ya beliau menulisnya mendadak. Karena ada yang bertanya. Tapi jawaban-jawaban langsung hadir sedemikian rupa. Rahimahullah. Kemudian kata beliau rahimahullah, kama annaha lirabbi khalqun wa annaha limakhluqatin kasbun kafi'lil ghazirati fanarda min alwajhi alladhi huwa khalquhu wa nasqatu min wajhi iktisabil khati'ati. Ini kelanjutan dari sisi yang keempat ya. Sebagaimana dosa dan maksiat itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka pada makhluk itu adalah perbuatannya. Seperti kalau dia berbuat dengan dirinya sendiri, maka dari sisi dia disandarkan kepada Allah, Allah yang menciptakannya, menakdirkannya, maka kita ridai ciptaan dan penakdiran Allah. Ya. Tapi dari sisi dia perbuatan hamba yang melakukan kesalahan, melakukan dosa dan maksiat, kita benci akan hal itu. Ini kelengkapan dua bait syair penyempurna empat jawaban Ibnu Taimiyah rahimahullah terhadap siapa yang berkata apakah kita ridha terhadap takdir atau tidak. Baik, kemudian setelah itu beliau berkata, wa ma'siyatul abdi al-mukallafi tarkuhu lima amara al-maula wa in bi masyiati. Ya. Kata beliau, dan maksiat seorang hamba yang mukallaf. Maksiat seorang hamba yang mukallaf. Kapan dia dikatakan bermaksiat? Tarkuhu lima amara al-maula. Dia dikatakan bermaksiat kalau dia tinggalkan apa yang diperintah oleh Allah. Wa in bi masyiati. Ya. Walaupun itu semuanya terjadi dengan kehendak Allah. Ini beliau tegaskan ya dari apa yang telah berlalu, bahwa seorang hamba itu dia ketika berbuat dosa dan maksiat, berbuat amalan itu dengan kehendaknya sendiri. Tapi kehendak hamba tidak keluar dari apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau si hamba berbuat maksiat, dia meninggalkan, kalau si hamba itu dikatakan bermaksiat kalau dia meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah, makanya dia dikatakan bermaksiat karena hal tersebut, bermaksiat kepada Rabb-nya. Jadi kapan dia kerjakan? Dengan kehendak dia. Dia tahu bahwa dia bermaksiat kepada Rabb-nya, dia tinggalkan apa yang diperintah, maka itu disebut dia bermaksiat. Tidak lagi hujjah terhadapnya. Fa inna ilahal khalqi haqqa maqaluhu bi anna ibadi fi jahimin wa jannati kama annakum fi hadhihi ad-dari hakala balil buhmu fil alami aydan wa ni'mati. Kata beliau, dan sesungguhnya ilah yang maha hak, Allah Subhanahu wa taala, itu maha benar ucapannya, maha benar firmannya. Di mana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, apa kandungan firmannya? Bahwa hamba-hambaku ada yang di sorga dan ada yang di neraka, ada yang di neraka, ada yang di sorga. Ya, dan itu di dalam firman Allah, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sungguhnya orang-orang yang baik di dalam sorga, orang-orang yang fajir di mana? Di dalam neraka. Dan Allah firman, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok di dalam surga dan satu kelompok di dalam neraka yang menyala-nyala. Sebagaimana di kehidupan dunia ini, seperti itu juga. Ada yang beruntung, ada yang merugi di kehidupan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullun nasi yaghdu. Fabai'un nafsahu famu'tikuha umubikuha. Setiap manusia itu berusaha. Maka dia menjual dirinya dengan usahanya. Ada yang membebaskan dirinya dari api neraka, ada yang justru menjatuhkan dirinya ke dalam api neraka. Bahkan hewan-hewan saja, seperti itu juga hewan. Ada yang sehat, ada yang sakit. Ada yang tenang, ada yang terganggu. Ya, sama seperti itu. Dan ini sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jelas ya? Dan sisi keterkaitan dua bait syair ini dengan sebelumnya bahwa hamba itu kadang diperintah dengan sesuatu. Nah, kadang diperintah dengan sesuatu, lalu dia melakukan hal yang sebaliknya. Maka dia dianggap bermaksiat dengan hal tersebut. Dianggap bermaksiat dengan hal tersebut. Maka di belakang perbuatannya hanya ada dua. Apakah surga atau neraka. Wa hikmatuhul uliyat tabat maktabat min maktabat minal furuki bi'ilmin thumma aidin wa rahmatin. Dan demikian pula hikmah Allah yang maha tinggi mengharuskan konsekuensi adanya perbedaan-perbedaan. Yaitu hikmah Allah yang maha tinggi. Ketika diciptakan makhluk, ada perbedaan di tengah makhluk itu. Perbedaan dari sisi ilmu. Ada yang berilmu, ada yang jahil. Ada yang cerdas, ada yang tidak cerdas. Summa aidin. Ada perbedaan juga dari sisi kekuatan. Ada yang kuat, ada yang lemah. Warahmatin. Dari sisi ada yang dirahmati oleh Allah, ada yang sedikit dirahmati. Ada yang kuat, ada yang lemah. Ada yang beruntung, ada yang merugi. Ya. Ada yang bersemangat, ada yang pemalas. Ada yang bergelimang nikmat, ada yang bergelimang sengsara. Ada penduduk surga, ada penduduk neraka. Ada yang beruntung, ada yang merugi. Demikianlah dari hikmah Allah mengharuskan adanya apa? Perbedaan-perbedaan. Ya. Baik. Jadi yasuku ulit ta'dibi bisababil ladzi yuqaddiruhu nahwal adzabi bi'izzati. Allah membawa orang yang berhak disiksa karena sebab yang ditakdirkan yang dia lakukan sehingga membawa dia kepada adab itu. Allah menakdirkannya dengan izzah, dengan keagungannya. Nah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya telah menakdirkan bahwa siapa yang disiksa itu karena sebab perbuatannya sendiri. Dan apa yang dia lakukan dari sebab perbuatannya itu yang membawa dia untuk disiksa. Sebagaimana sebaliknya, wa yahdi ulit tan'imi nahwa na'imihim bi amali sidqin fi raja'in wa khasyyatin. Dan orang yang mendapatkan kenikmatan Allah beri hidayah menuju kepada kenikmatan mereka. Dengan apa? Dengan amalan kejujuran. Penuh rasa harapan dan penuh rasa takut. Wa amru ilahil khalqi bayyinun ma bihi yasuku litan'imi nahwa as-sa'adati wa man kana min ahli as-sa'adati atharat awamiru fihi bi taysiri sun'ati wa man kana min ahli as-syaqawati lam yubal bi amrin wala nahyin bi taysiri shikwati. Dan perintah Allah sembahan seluruh makhluk sangat jelas. Perintah Allah itu ya sangat jelas sekali menerangkan bahwa orang yang berhak mendapatkan sorga itu diberi petunjuk menuju jalan kebahagiaannya. Sebagaimana perintah-perintah Allah, orang yang ditetapkan sebagai golongan yang berbahagia ini, perintah-perintah Allah berbekas padanya. Dari sisi dia mudah melakukan perintah itu. Sebagaimana sebaliknya, ya. Sebagaimana sebaliknya, orang yang dari golongan yang merugi itu dia tidak bisa melakukan perintah dan tidak pula meninggalkan larangan. Ya. Dan dia dimudahkan pada hal yang menuju kepada kebinasaannya. Ya, dan ini kalimat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau petik ya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita bacakan di awal pertemuan. Ya. Di mana kalau dia dari orang yang beruntung, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberuntungan padanya. Dan kalau dia merugi, kalau dia beruntung dari ahlul, dari ahli sa'ada, fasayyassaru ila amali ahli sa'ada. Dia akan dimudahkan pada amalan orang yang beruntung. Wa amma min ahli syaqawa, fasayyassaru ila amali ahli syaqawa. Orang yang merugi, dimudahkan menuju amalan orang yang merugi. Jadi semuanya itu dengan sebab. Dengan sebab akibat. Dan sudah berlalu ini ya, pembahasan bahwa takdir Allah itu tidak bertentangan dengan sebab akibat. Nah, adanya hikmah, sebab di dalam apa yang dilakukan oleh hamba itu tidak bertentangan dengan takdir. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wala makhrajun lil abdi amma bihi qada walakinnahu mukhtaru husnin wa sawati. Falaysa bimajmurin adimin iradatan walakinnahu sya'in bi khalqil iradati. Nah, kata beliau, dan seorang hamba itu tidak ada jalan keluar dari apa yang Allah tetapkan. Ini sudah berlalu ya. Tidak ada yang keluar dari takdir Allah, dari kehendak Allah. Tapi hamba itu punya ikhtiar. Dia punya memilih, hak memilih. Dia punya pilihan sendiri, memilih yang baik atau memilih yang apa? Yang jelek. Falaysa bimajburin adimin irada. Dia bukan orang yang terpaksa, tidak ada kehendak. Bahkan dia itu punya kehendak. Iya. Punya kehendak di dalam keinginannya tersebut. Di dalam melaksanakan keinginannya. Jelas ya? Nah, di sini Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala seakan-akan beliau mengangkat satu pembahasan. Ini diantara pembahasan penting di masalah apa? Masalah takdir. Itu pertanyaan. Apakah seorang manusia itu musayyar atau dia mukhayyar? Ini sebenarnya pembahasan sudah mudah dipahami ya. Dengan pembahasan yang sudah berlalu. Sekarang manusia ini di dalam kehidupan dunianya, apakah dia dianggap musayyar, sudah berjalan sebagaimana yang ditentukan? Atau dia mukhayyar, dia ada pilihan? Ayo, apa jawabannya? Hah? Dia musayyar, berjalan sebagaimana yang ditentukan? Atau dia mukhayyar, ada pilihan? Hah? Siapa yang bilang musayyar, angkat tangannya. Yang bilang mukhayyar, angkat tangannya. Iya. Yang bilang dua-duanya? Ya. Itu yang benarnya ya, yang bilang dua-duanya. Jadi hamba itu musayyar dan mukhayyar. Dari satu sudut, dia menjalani apa yang ditakdirkan dari satu sudut. Dan dari sudut yang lain, dia itu punya pilihan, punya kehendak. Tapi kehendak dan pilihannya itu tunduk di bawah apa? Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang benarnya. Ini ingin disyaratkan oleh Ibnu Taimiyah di sini dalam ucapannya. Jadi perhatikan ya bahasa-bahasa yang beliau pakai. Kadang beliau ungkap semua masalah, menerangkan yang hak, ya, dan harus dicermati apa yang beliau maksudkan. Jadi kata beliau, hamba itu tidak ada yang keluar dari ketentuan Allah. Ini musayyar, tidak ada yang keluar dari ketentuan Allah. Tapi dia punya hak memilih. Ini baik atau jelek, punya hak memilih dia. Itu berarti dia apa? Mukhayyar juga. Dia bukan majbur, orang yang terpaksa, sebab dia bisa memilih. Dia juga punya kehendak. Nah, baik, dan ini sudah berlalu ya, pendalilan-pendalilan menunjukkan akan hal tersebut. Dari sisi, hamba itu punya pilihan sendiri. وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Siapa yang ingin, hendaknya dia beriman. Siapa yang ingin, hendaknya dia kafir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَهَدَيْنَاهُ النَّجِدَيْنِ. Kami sudah beri hidayah kepada hamba dua jalan. Ada jalan buruk, ada jalan jelek. Silakan dia pilih. Iya. Dan Rasulullah bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la tajad." Semangatlah kamu meraih apa yang bermanfaat bagimu. Mohon pertolongan kepada Allah dan jangan kamu merasa lemah. Disandarkan kepada semangat dia sendiri, keinginannya. Jadi dari satu sisi, dia memiliki pilihan. Tapi dari sisi lain, dia menjalani apa? Hal yang ditakdirkan. Karena itu Allah berfirman, huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Dialah Allah yang memperjalankan kalian di daratan dan di mana? Di lautan. Ada satu sisi dia musayyar, ada satu sisi dia apa? Mukhayyar. Baik. Jelas ya? Dan ayat yang mengumpulkan ini, yang paling mudahnya sebagai dalil, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha' Allahu rabbul alamin. Dan untuk siapa di antara kalian yang ingin istiqamah. Perhatikan ayatnya, untuk siapa di antara kalian yang ingin istiqamah. Ini apa ini? Mukhayyar atau musayyar? Hah? Mukhayyar, dia punya pilihan, siapa yang ingin istiqamah. Wa ma tasyauna, tidaklah kalian berkehendak. Ini apa? Mukhayyar juga, dia punya kehendak. Illa yasha Allahu rabbul alamin, kecuali di bawah kehendak Allah rabbul alamin. Ini apa ini? Ini musayyar. Semuanya itu di bawah takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jelas ya? Dan kalau kita baca dalil-dalil yang banyak dalam hal ini, semuanya mengarah kepada apa yang disebut oleh Syekhul Islam di sini rahimahullah. Kemudian kata beliau, "Wa min ajabil asyai khalqu masyiatin biha sara mukhtar al-huda wa ad-dalalati." Dari hal yang paling menakjubkan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk hamba itu kehendak. Itu menakjubkan. Dari keajaiban ciptaan Allah. Allah ciptakan untuk hamba kehendak, dia sendiri yang memilih ikut petunjuk atau ikut kesesatan. Jelas ya? Jadi, faqauluka, maka ucapan kamu, wahai orang yang bertanya, ini ucapannya yang pertama ya, hal akhtaru tarkan li hukmihi, apakah boleh saya memilih meninggalkan hukum Allah? Kalau kamu bertanya, apakah boleh meninggalkan hukum Allah? Faqaulika hal akhtaru tarkal masyiati, itu sama artinya kamu berkata, apakah saya ada pilihan meninggalkan kehendak Allah? Sekarang ada gak pilihan orang meninggalkan kehendak Allah? Nah, dan tidak bisa keluar dari kehendak Allah. Iya. Kalau dia berkata, apakah saya boleh memilih meninggalkan hukum Allah? Maka jawabannya, itu sama saja. Kamu berkata, apakah saya boleh memilih meninggalkan kehendak Allah? Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Jelas ya? Wa akhtaru la akhtaru fi'la dalalatin. Walau nilta hadat tark fusta bitawbati. Iya. Dan dikata, dia berkata, saya memilih. Andai kata dia berkata, pilihanku adalah saya tidak memilih perbuatan kesesatan. Andai kata engkau tidak berbuat kesesatan ini, maka engkau sudah beruntung, sudah bertobat namanya. Sudah kembali kepada jalan yang lurus. Jelas ya? Baik. Maka di sini beliau tegaskan kaidah bahwa hamba itu musayyir dan mukhayyir. Dua hal. Takdir berjalan padanya, tapi dia juga mukhayyir, ada pilihan. Ada pilihan. Tapi tidak ada yang bisa keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari sisi, apakah saya ada pilihan meninggalkan kesesatan? Jawabannya iya, kamu ada pilihan. Justru Allah telah menunjukkan jalan yang lurus, jalan yang jelek. Kalau kamu pilih kesesatan, itu karena pilihanmu sendiri. Kamu disiksa karena dosamu sendiri. Tapi seluruh dari pilihanmu tidak mungkin keluar dari apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memilih, saya tidak mengikuti kesesatan, saya ikuti petunjuk, saya beriman, artinya kamu sudah beruntung, sudah bertobat. Selesai sudah. Nah, kata beliau, "Wa da mumkinun lakinnahu mutawaqqifun ala ma yasha'u min dil masyiati." Iya. Dan ini mungkin ya terjadi, tapi ini terbatas pada apa yang dikehendaki oleh Allah dari hamba yang berkeinginan ini. Jadi maksudnya kalau hamba memilih tidak meninggalkan, kalau hamba memilih misalnya dia akan meninggalkan kesesatan, itu mungkin. Pilihannya sendiri. Tapi ini pilihan hamba semuanya bersandar di atas apa? Kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai sudah ya penjelasan dan jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap syubhat orang yang apa? Menanyakan pembahasan terhadap takdir ini. Kemudian di 3 bait syair yang terakhir beliau tutup pembahasan. Kata beliau, "Fadunaka fafham ma bihi qad ujibta min ma'anin idan jallat bifahmin gharizati." Maka di bawah engkau, di sisi engkau sudah ada jawaban. Maka pahamilah apa yang telah dijawab untukmu dari makna-makna yang sangat terang. Ya. Sudah dijawab untukmu dengan mana-mana idan halat. Yang sudah apa? Sudah terang. Dipahmin gorizani dengan pemahaman yang sangat mendetail. Iya. Jadi sekarang kamu dengan jawaban yang sudah diberikan pahami dengan baik. Ya, pahami dengan akal yang sehat. Itu adalah kesembuhanmu, jawaban untuk pertanyaanmu. Ya. Asyarat ila aslin yushiru ila al-huda walillahi rabbil khalqi akmalu midhati. Jawaban-jawaban yang sudah dijawab, mana-mana yang terkandung di dalam jawaban, itu mengisyaratkan kepada dasar pokok yang mengantar kepada petunjuk. Maksudnya jawaban beliau ini adalah dasar keyakinan ahli sunnah yang mengantar kepada apa? Petunjuk. Dan pujian yang paling sempurna itu hanya milik Allah Rabbul Khalq yang memberikan taufik kepada saya, kepada beliau di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan memberikan jawaban. Kemudian di akhirnya beliau bersalawat. Kata beliau, wasalla ilahul khalqi jalla jalaluhu ala al-mustafa al-mukhtari khairil bariyati. Salawat Allah yang maha haq jalla jalaluhu kepada nabinya, Nabi Muhammad al-Mustafa yang terpilih sebaik-baik dari makhluknya. Wallahu ta'ala alam. Selesai sudah dari pembahasan ini. Semoga ada manfaatnya untuk seluruh dari kita semua yang menghadiri majlis ini dan mendengarkannya. Dan semoga apa yang dijawab oleh Syekhul Islam di dalam pembahasan takdir ini memberikan kepada kita pencerahan ya, dari luasnya cakupan-cakupan pembahasan takdir. Ya, dan ini memang sebagaimana yang saya syaratkan di awal pertemuan, pembahasan-pembahasan perlu lebih banyak dicermati, dipahami, sebab mengandung jawaban terhadap berbagai syubhat, jawaban terhadap berbagai kerancuan di pembahasan seputar takdir. Ini ada yang bertanya tentang sekelompok orang yang dipandang ada penyimpangan. Orang yang menyimpang dari jalan lurus, kalau dia menerima kebenaran, maka enggak ada masalah seorang itu duduk meluruskan dari pemahamannya, mengarahkannya kepada jalan yang lurus. Sepanjang dia punya ilmu tentang hal itu dan dia tidak dibahayakan oleh syubhat-syubhatnya. Sekian. Tapi kalau misalnya tidak ada manfaat baginya, maka dia mencari keselamatan dirinya itu lebih bagus. Jangan dia jatuhkan ke dalam dirinya, jangan dia jatuhkan dirinya ke dalam hal yang bisa membahayakannya. Apa yang menyebabkan seorang terhalang dan terbuka rezekinya? Bagaimana tawakal yang benar dalam hal ini? Tawakal yang benar, seorang bekerja dengan memperbaiki niatnya. Yang pertama, dia mencari dari dunia untuk kepentingan akhirat. Satu, itu dari niat yang baik. Kemudian yang kedua, dia bekerja dari dunia untuk mencukupi keperluan keluarganya, orang yang wajib dia tanggung nafkahnya. Yang ketiga, dia mencari dari dunia hal yang dengannya dia jaga kehormatannya, tidak dia tadahkan tangannya kepada orang lain. Iya. Kalau dia cari dari dunia untuk berbuat ketaatan itu juga bagus. Ini dari niat-niat yang baik. Itu dari sebab keberkahan. Dan dari sebab keberkahan juga, kalau dia di dalam sebuah urusan, dia biasa saja. Dia profesional di dalam bekerja, mencari. Tapi kalau sudah dihadapkan, dia terlalu tamak di dalamnya. Ya. Pikirannya kalau Allah takdirkan dia dapat. Kalau tidak, alhamdulillah, itu adalah ketentuan Allah. Itu hal yang paling berberkah. pada seorang hamba. Dan itu dari sebab rezeki itu. Dari sebab napanya rezeki, ketakwaan kepada Allah, bagusnya ibadah kepada Allah, gemar menuntut ilmu, banyak membantu dari orang-orang miskin dan orang-orang yang lemah. Demikian pula selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa kepadanya. Iya. Banyak berdoa kepadanya. Demikian pula banyak bersedekah dan banyak melakukan dari ibadah haji maupun ibadah umrah. Ini semuanya dari sebab-sebab. Ada dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal itu. Nah, saya ada rekaman khutbah Jumat. Ya, ada rekaman khutbah Jumat masalah ini. Bisa didengarkan. Apa hukum menjual celana panjang yang menutupi mata kaki? Kalau dia menjual dari pakaian yang dia tahu pakaian itu dipakai untuk bermaksiat, maka tidak boleh dia tolong-menolong dalam apa? Maksiat. Tapi kalau dia jual sesuatu, sesuatu ini tidak ditahu dipakai apa, mungkin baik, mungkin jelek, maka asalnya jual beli adalah halal, asalnya. Tapi kalau dia tahu itu haram, nah di sini dia tidak boleh tolong-menolong dalam hal yang haram. Apakah membeli barang dengan cara kredit termasuk riba? Ya, terkandung gimana jenis kreditnya dulu. Kredit itu dalam bahasa Indonesia membayar tidak cash, dibayar secara berangsur. Jadi di dalam pembahasan fikih punya banyak bentuk. Ada 5 bentuk paling kurang dalam pembahasan fikihnya. Ada yang boleh, ada yang haram. Ada yang boleh dengan rincian, dengan syarat tertentu. Ya, maka perlu diterangkan jenis kreditnya bagaimana, baru bisa dihukumi. Apakah ada perbedaan antara musibah dan cobaan? Ya, mirip ya, musibah dan cobaan itu mirip. Ya. Tapi kalimat cobaan, ibtila, itu lebih luas. Kalimat ibtila. Apa hukumnya tidak menyampaikan kebaikan teman saya yang kafir kepada teman-teman sekantor saya dengan berdalil surah Al-Lahab? Ya, apa maksudnya tidak menyampaikan kebaikan? Ya. Ini perlu dirinci apa maksudnya di sini. Seorang mukmin, pertama, dia diperintah berlaku adil terhadap lawan sekalipun. Satu. Yang kedua, tidak boleh membalimi siapapun orang tersebut. Yang ketiga, orang kafir, kalau dia tidak memerangi umat Islam, tidak mengusir umat Islam dari negerinya, maka boleh berinteraksi dunia dengannya, berbuat baik dari sisi keduniaan. Itu ada di dalam Al-Quran, tidak dipermasalahkan. Jelas, pokoknya jangan kebencian kepada satu kaum membuat orang tidak berlaku adil. Apa hukumnya menggibahi teman saya yang kafir? Apakah berdosa atau tidak? Ini saya sudah terangkan ya, kaidahnya tadi. Bagaimana kalau ada seorang hamba yang muncul pada dirinya suatu dari rasa syukur setelah jatuh dalam sebuah pelanggaran, karena dia mendapatkan hikmah-hikmah setelah dia bertobat? Ya, itulah tadi, manfaatnya kita terangkan hikmah. Salah satu manfaatnya supaya ada jenjang ibadah kesyukuran. Tapi jangan dia syukur saja seakan-akan dosanya sudah diterima. Apalagi seakan-akan dosanya sudah dihapuskan. Karena masih ada jenjang lain, dia perlu selalu takut terhadap perbuatan apa? Dosa, ada rasa harapan, ada hal-hal lain dia penuhi. Jangan satu jenjang saja. Jelas ya? Dan dari hikmah yang saya terangkan, itu tidak menggampangkan seorang jatuh di dalam dosa. Sebab itu penjelasan hakikat. Bukan menggampangkan perbuatan apa? Dosa. Jika seorang ayah tayu berbuat dosa dan maksiat, setelah itu Allah menurunkan cobaan kepada dia, seperti memberi penyakit kepada anaknya. Apa cobaan dan musibah yang diberikan kepada anaknya tersebut menjadi penggugur dosa bagi orang tua? Jika jika orang tuanya tersebut bersabar, ya musibah yang menimpa anak itu bagian musibah yang menimpa orang tua. Iya. Dan kalau ada kesabaran padanya, itu dari penggugur dosa. Tapi dihadirkan ya dari mana-mana yang lain. Saya tadi sebutkan 25. Jangan ambil satu saja, tinggalkan yang lainnya. Lihat semuanya. Supaya luas seorang itu menjabarkan dari keagungan dan kebesaran Allah. Apakah semua orang yang meninggal di atas husnul khatimah pasti terbebas dari fitnah kubur? Husnul khatimah itu tanda kebaikan. Harapan dia di kebaikan. Adapun fitnah di kubur, itu masalah lain. Salah satu sebab terhindar dari fitnah kubur, kalau di kehidupannya baik. Dan ciri kehidupan baiknya dia ada husnul khatimah. Jelas ya? Yang menghindarkan dari fitnah kubur itu beberapa sebab. Ada sebab-sebab disebutkan di dalam syariat. Apakah semua orang yang terbebas dari fitnah kubur juga terbebas dari adab kubur? Iya, kalau dia fitnah kubur itu masuk di dalamnya pertanyaan malaikat, masuk di dalamnya apa? Adab di dalamnya. Sebagian pertanyaan sudah berlalu ya, cuman mungkin ada sebagian yang syadir, dia tidak hadiri seluruh sesi pertemuan. Saya anjurkan untuk menghadiri ya, mengulangi rekaman seluruh sesi pertemuan. Khususnya di sesi pertama, kedua, dan ketiga. Itu dasar-dasar. Kaidah di situ. Saya punya barang dari hasil riba. Apa yang saya lakukan terhadap barang itu? Apakah barang itu dibuang atau saya kasih kepada orang biar dimanfaatkan? Kalau dia berbuat riba, dia tidak tahu hukumnya. Dia sudah beli rumah, ada barang. Setelah itu dia tahu hukumnya, lalu dia tobat. Maka seluruh yang sudah ada bersamanya dari barang riba, itu menjadi miliknya sudah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَمَنْ جَاءَهُ مَوْئِضَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. Siapa yang datang kepadanya peringatan tentang bahaya riba, lalu dia berhenti, maka untuk dia apa yang telah lalu. Sedangkan perkaranya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Tapi kalau sesuatu itu, begitu dia tobat, sesuatu itu belum di tangannya, sesuatu dia terima setelah dia tobat, maka harta riba yang masuk ini, itu dia berikan kepada orang yang bisa mengarahkannya kepada sumber terbaik. Ya. Bukan dia mencari pahala di dalamnya, sebab itu tidak dihitung pahala untuk dia. Tapi dia berlepas diri dari hal yang membahayakannya. Berlepas diri dari harta haram. Itu kewajibannya. Tidak dihitung sedekah ya, tapi dihitung dia berlepas diri dari harta apa? Haram. Apabila pada baju kita terkena madi dalam keadaan kita sholat, apakah sholat kita batal? Bagaimana caranya terkena madi dalam keadaan dia sholat? Berarti keluar darinya madi. Kalau keluar madi ya batal sholatnya. Batal wudhunya namanya. Batal wudhunya batal sholat. Dia pergi berwudhu. Dia bersihkan madinya, najis. Dia berwudhu dari baru. Jelas ya? Tapi kalau misalnya ada sebab, saya nggak tahu apa maksudnya ini. Karena sebab ini seakan-akan agak mustahil terjadi ya. Baik. Tapi secara umum kalau orang dalam sholat, lalu kejatuhan najis, dia sementara sholat, maka kalau bisa dia tanggalkan kain yang kena najis, tapi masih menutup auratnya, dia tanggalkan. Kalau tidak bisa, maka dia lanjutkan saja sholatnya. Dia selesaikan. Karena Allah tidak memberikan uban kepada seorang padahal yang dia tidak mampu. Bagaimana membantah orang yang melakukan maksiat dengan dalil, barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberi hidayah. Ini sudah dibantah ya? Ya. Ini sudah kita bantah. Di pembahasan-pembahasan, orang yang berhujjah dengan apa? Dengan takdir terhadap dosa dan maksiat. Apakah makanan yang rasanya kecut itu dapat melemahkan hafalan? Ya katanya sih begitu, cuman nggak tahu benar apa enggak. Ya, disebutkan dari Imam Az-Zuhri bahwa beliau nggak suka makan dari apel yang kurang matang, yang matang saja yang beliau makan. Umumnya hafalan itu tidak terbatas pada apa yang dimakan. Kadang dimakan juga punya pengaruh. Dia makan. Ada pengaruhnya. Tapi pokoknya adalah seorang bermohon kepada Allah, diberi pemahaman. Kemudian yang kedua, dia tinggalkan dosa dan maksiat. Kemudian yang ketiga, dia punya semangat yang kuat. Kemudian yang keempat, dia selalu mengulangi hafalannya. Itu pokoknya. Jadi kalau empat ini tidak dia miliki, walaupun dia makan apa yang dia makan, ya sulit juga dia menghafal. Ada pernyataan yang membagi takdir menjadi dua. Ada campur tangan manusia dan tidak ada campur tangan manusia. Bagaimana pembagian ini benar? Ini bukan takdirnya dibagi dua. Tapi orang yang tertimpa musibah. Orang yang tertimpa musibah. Musibah yang menimpa manusia itu ada yang murni dari Allah. Tidak ada campur tangan manusia. Dari Allah takdirkan itu dengan campur tangan manusia terjadinya. Tapi Allah takdirkan. Jelas ya? Begitu dua jenis. Itu pembahasannya di pembahasan sabar. Karena bersabar terhadap jenis musibah yang menimpa tanpa campur tangan manusia itu lebih ringan daripada musibah yang menimpa dengan campur tangan manusia. Nah, ini benar ya. Buktinya kalau mau ini, lihat saja orang yang naik motor itu. Dia lagi naik motor, tiba-tiba jatuh pohon. Kena motornya. Hancur depannya. Ya alhamdulillah dia tidak kena. Hancur motornya. Dia lihat, oh jatuh sendiri, angin. Ya alhamdulillah. Takdir Allah mau diapakan lagi. Gampang dia. Bersabar. Tapi begitu jatuh pohon kena motornya, dia lihat ada yang tebang pohon. Wah. Mungkin pikirannya langsung terbang saja ke orang itu. Ya. Nah, di sini lebih berat di posisi itu. Karena itu kesabaran pada hal itu, ya itu lebih penting lagi. Nah, karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis risalah Qaidatun fi Shabr. Kaidah di dalam sabar. Untuk sabar yang jenis seperti ini. Bagaimana cara bersabar? Beliau sebutkan 20 sisi bagaimana cara seorang bersabar. Apa hukum wanita yang menikah sebelum habis masa iddahnya, suaminya meninggal? Tidak syah nikahnya. Batal nikahnya. Ya, sebab Allah berfirman, وَلَا تَعْقِدُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. Jangan kalian melakukan akad nikah sampai iddah itu sampai ke waktunya. Selesai iddah itu lepas. Apa hukum seorang marketing apabila target masuk, dia dapat bonus. Tapi apabila tidak masuk, kena penalti. Kalau target masuk kena bonus itu enggak ada masalah. Itu dari apa namanya? Pemberian dari anjuran di dalam marketing enggak ada masalah. Tapi ini yang kena penalti. Ini bentuk dari denda. Ya, dan enggak boleh seperti itu ya. Harusnya dia enggak memasang target yang mendenda orang. Kecuali kalau ada apa namanya? jenis kerjasama yang bisa merugikan salah satu dari kedua belah pihak. Nah, ini masuk di pembahasan syarikat namanya, bukan sebagai orang yang diwakilkan. Sini bahasanya marketing, bukan bahasa syarikat. Iya, marketing itu biasanya dia dipercaya untuk memasarkan. Nah, ini tidak boleh ya. Kalau ada denda seperti itu, ada penalti. Bagaimana cara mengemperombingkan hadis yang mengatakan bahwa akhir zaman akan mendapatkan pahala 50 kali sahabat? Dan hadis keutamaan sahabat mengatakan walaupun diinfakkan. Tidak ada kontradiksi pada kedua hadis. Sahabat selalu lebih utama daripada siapa yang datang setelahnya. Dan hadis yang pertama dikata sahih, dia mendapatkan pahala seperti 50 amalan sahabat pada amalan tertentu. Bukan pada seluruh keutamaan apa? Sahabat itu. Apa perbedaan hukum karma dengan balasan atau istidraj? Kalau istidraj itu adalah sesuatu yang dilakukan pada hamba. Ya Allah subhanahu wa ta'ala uji hamba itu sehingga dia semena-mena di atas dosanya. Semakin larut di atas dosanya. Ya. Begitu dia dihukum, lebih berat hukumannya. Falamma nasaw ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Itu istidraj. Begitu mereka lupa terhadap apa yang diperintah, maka kami bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu. Jadi begitu dia tinggalkan syariat, justru malah dibukakan segala sesuatu. Begitu dia sudah bergembira terhadap apa yang dia dapat, disiksa secara tiba-tiba. Maka dia pun tidak bisa keluar darinya. Jelas ya, itu istidraj. Adapun hukum karma, ya karma itu dari keyakinannya orang-orang Hindu. Ya. Mereka mengatakan bahwa kalau ada orang yang berbuat kesalahan, itu pasti dia akan dibalas dengan perbuatannya tersebut. Sebagai suatu kemestian. Hukum alami terjadi. Seperti itu. Jadi artinya dia mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Bahkan mengingkari rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kekafirannya nyata. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan karma. Di dalam agama apa? Di dalam agama Hindu. Dan saya sudah terangkan pada di awal pembahasan kemarin bahwa yang menyimpan di pembahasan takdir itu bukan cuma kelompok Jabriyah, Qadariyah di tengah barisan umat Islam. Di umat-umat ada yang menyimpan di pembahasan takdir. Di orang Yahudi, orang Nasara, dari orang-orang Hindu, orang-orang Jepang, dan sebagainya, itu ada pokok-pokok penyimpangannya. Nah, kemudian munasabah di sini tentang masalah karma, ya, terkait dengan sebagian dari jawaban saya di sebagian tempat, atau tepatnya ketika saya ditanya di Bali tentang hukum karma, dan waktu itu saya tidak tahu ada karma di dalam agama Hindu. Iya. Dan yang saya tahu cuma karma saja di dalam penggunaan orang Indonesia. Dan saya tidak singgung karma di dalam maksud agama Hindu itu. Hanya saya bahasakan al-jaza min jinsil amal. Kalau dia dari sisi berbuat kejelekan, dia akan mendapat akibat dari kejelekannya. Itu ada di dalam syariat kita. Yaitu al-jaza min jinsil amal. Saya bawakan ayat-ayat dan hadith-hadith. Nah, dan muncul orang-orang jahil meritik hal tersebut. Ya, dasarnya adalah karena kebencian. Dianggapnya ada masalah. Dan na'udzubillah dikaitkan dengan akidah apa? Karmanya orang Hindu. Padahal saya tidak menyinggung hal tersebut sama sekali. Yang ada belakangan karena terlalu banyak ribut. Ya. Dan selalu seakan-akan dipermasalahkan besar. Pertanyaan dan jawaban, jawaban saya secara nas, itu saya bahasa Arabkan. Kemudian saya bacakan ke guru kami Syekh Shalal Fauzan. Setelah saya bacakan, ya Syekh, ini jawaban saya. Apakah saya ada salah? Kata beliau, hadza jawabun sahih, la syai' alaik. Kata beliau, ini jawaban benar, tidak ada masalah terhadap kamu. Selesai. Jelas ya? Hanya saja begitu. Kadang di bidang ilmu itu ada orang-orang jahil yang kadang akalnya tidak sampai ke sana. Dan yang paling mengerikan lagi, jiwa sebagian orang itu jiwa yang zalim. Senang untuk melampaui batas. Ucapan orang tidak ada hubungannya dihubung-hubungkan. Dan ini dari bentuk apa? Kezaliman. Semoga Allah memberikan afiat kepada kita semua. Bagaimana menurut Islam tentang hukum kafir mu'ahad yang berkaitan dengan tulisan Ustaz, dia sebut namanya di sini, inisialnya JS. Di situs beliau disebut nama situsnya dan berkaitan juga dengan hukum di dunia dan di akhirat. Saya sarankan kepada penanya untuk jangan memperhatikan orang ini. Ini orang yang tidak beres. Pemahamannya, pemahaman yang apa namanya, jahal murakkab. Seakan-akan dia paham, hakikatnya dia jahil. Itu saja. Kalau ada sesuatu yang dia katakan, maka lihat saja apa yang dikatakan oleh para ulama. Dia membawa dalil apa, saya baca ini, baca itu dasarnya pemahaman dia yang keliru. Enggak ngerti. Dan lucunya kalau dihukumi zahir ucapannya, diharuskan orang yang membaca zahir ucapannya harus tahu dulu bingkai pembahasan dia, harus tahu ini itu. Tapi kalau dia menghukumi orang apa yang berlaku gini, ini kafir, ini kafir, gampang sekali dia hukumi zahir orang. Maka ini orang tidak di atas jalan yang lurus, dan saya tidak menasihatkan untuk menggubris orang yang seperti ini. Alhamdulillah nasihat diberikan, cuma sebagian orang ya apa namanya tidak suka nasihat. Semoga Allah memberi hidayah kepada semuanya. Mengapa dikatakan menyaksikan hari kiamat membuat gugurnya dosa? Bukankah orang yang menyaksikan hari kiamat orang yang paling celaka, yang paling merugi? Anda maksudnya kengerian pada hari kiamat itu, pada seorang mukmin dari musibah yang menimpanya, kengerian yang dihadapi pada hari kiamat itu bisa menjadi hal yang menggugurkan dosanya. Itu maksud dari Syekhul Islam rahimahullahu taala. Bagaimana cara seorang itu dapat mengalahkan syahwat yang dapat menjatuhkannya ke dalam maksiat? Pokoknya adalah dia buat cahaya akhirat terang benderang di dalam hatinya. Dan ini dengan cara dia belajar ilmu agama yang benar. Dia giat beribadah. Dan dia putus dirinya dari segala hal yang bisa menghubungkan kepada dosa dan maksiat. Jadi bagaimana cara dia membuat jiwanya itu terang dengan kehidupan akhirat. Itu yang pokok. Dia banyak mengingat kematian. Banyak mengingat bahaya dosa. Iya. Ada sebagian pertanyaan agak ini ya, jawabannya agak panjang. Sebelum saya tidur, saya mengerjakan sholat witir 3 rakaat. Apakah yang saya lakukan ini bukan suatu perbuatan bid'ah? Nah, itu perbuatan bagus. Dianjurkan oleh Nabi. Beliau berwasiat kepada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, "Ausani khalili bi thalath." Kekasihku Nabi Muhammad berwasiat kepada aku 3 hal. Di antaranya, "Wan utira qabla an anam." Supaya saya witir sebelum saya tidur. Berapa lama jarak waktu antara makan bawang dan boleh ke masjid? Sejarak bawang itu tidak lagi memberi gangguan kepada orang yang berada di sekitarnya. Itu jaraknya. Sebab ilahnya karena mengganggu, itu saja. Makanya bawang itu kalau mau dihilangkan baunya, dimasak atau digoreng, ketika dimasak maka itu dimatikan baunya. Yang masalah itu kalau dia makan mentah, itu yang masalah. Apa kemuliaan bagi orang tua yang senang biasa menghalangi anaknya dari menuntut ilmu, padahal anaknya senantiasa beramal di amalan salih. Bagaimana caranya kemuliaan menghalangi anak menuntut ilmu? Iya. Itu perbuatan keliru dari orang tua. Anak itu tidak dihalangi menuntut ilmu. Bahkan dianjurkan untuk belajar menuntut ilmu. Sebab menghalangi anak menuntut ilmu itu dosa dan maksiat. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apakah orang tua yang zalim mendapat syafaat atas anaknya yang salih? Ya, kalau anaknya salih, dia tidak taat kepada orang tuanya dalam maksiat, itu dari kesalihan anak. Sebab dia beramal salih, itu untuk kebaikan orang tuanya. Walaupun orang tuanya marah, karena yang dia lakukan amalan salih, orang tuanya marah, tidak apa-apa, biarkan orang tua marah. Sepanjang itu tidak membahayakannya. Iya. Sebab kebaikannya nanti dia orang tua sendiri yang merasakan. Cepat atau lambat orang tuanya sendiri yang akan merasakan kebaikannya. Dan itu perbuatan berbakti dari seorang anak. Ini sekarang masalah internet ini. Saya berulang kali menasihati ikhwan. Jangan masuk ke dalam pembahasan-pembahasan internet. Sekarang itu orang yang beruntung, orang yang tidak punya internet. Iya. Ya kalau dia tidak ada keperluannya dalam internet, jangan sekali-sekali dia pakai. Tulisan-tulisan, kadang ada manfaat di internet, tapi yang bahaya lebih banyak lagi. Apalagi kalau dia senang membaca tulisan-tulisan orang yang tidak beres. Iya. Orang-orang yang sudah jelas-jelas mengajak kepada perpecahan, kerusakan, pemikiran menyimpang, pemikiran takfir dan sebagainya. Dia baca-baca saja sekedar dia tahu itu dia sudah dosa. Dia habiskan waktunya dalam hal yang tidak ada manfaatnya. Ya. Apalagi hal-hal yang seperti itu dia tampung. Nanti ujung-ujungnya kalau hadir di majelis ilmu dia tanya, apa hukumnya ini? Saya baca di internet. Akhirnya racun yang dia dapat di internet, dia tanya di pengajian, dibacakan ke jemaah, orang-orang yang tadinya tidak mengerti, ikut mengerti juga. Kira-kira dia dapat dosa atau tidak? Dia dapat dosa, tapi kalau seorang ustaz menjelaskan, untuk dia terangkan kekeliruannya, bagi orang yang semisal itu tidak ada masalah. Tapi jangan sampai membuat orang sibuk dengan hal yang seperti itu. Masih banyak pekerjaan ya, di kehidupan dunia ini. Banyak bersiap untuk akhirat. Ada sebagian orang, ya, seperti yang saya ditanya tadi, sebagian orang itu nggak ada dari kegiatan dakwah dia yang berhasil. Kebanyakannya bikin ribut saja, ya, panas-panas teh ayam. Kalau terkait dengan mengajar, ya sering terputus. Ya, ujungnya cuma pandai menjadi pahlawan di Facebook saja. Orang yang seperti ini siapa yang mau dengarkan? Antum datang situ membaca statement-statementnya, apa status-statusnya di Facebook, itu namanya membesarkan orang yang tidak berguna seperti itu. Nah, maka jangan seorang masuk di dalam hal-hal yang apa? Bisa membahayakan diri, yang membahayakan orang lain, membahayakan apa agamanya. Semoga Allah memberi afiat kepada semuanya. Bagaimana pendapat Ustaz tentang pembacaan Al-Quran menggunakan langgam Nusantara? Seperti langgam Aceh, Jawa, dan lain-lain yang marak dibicarakan akhir-akhir ini karena pernah dipraktekkan di istana negara. Pembacaan mirip Sinden Jawa. Ya. Ini saya kira semua orang paham ya tentang hal itu. Ya kalau dikatakan itu boleh melestarikan budaya, ya protes dong orang-orang yang lainnya, orang Sundanya, orang Acehnya, orang Bugisnya, orang Makassarnya. Ya. Semuanya baca pakai langgam masing-masing. Hah? Ya. Langgam itu apa? Lirik dari lagu kan? Kenapa? Sekarang tidak dia pakai langgam rock saja. Supaya anak-anak muda itu sadar juga. Atau dia pakai langgam pop Korea. Ya. Mumpung sekarang lagi demam Korea. Ya. Inilah sebagian orang aneh-aneh. Cara apa? Berfikirnya. Al-Quran itu Allah turunkan di lisanin Arabiyyin mubin. Dengan lisan bahasa Arab yang mubin. Lisan bahasa Arab itu semua yang ada di ilmu tajwid. Dan tidak ada di dalam ilmu tajwid itu penyebutan baca dengan nada begini, dengan nada begitu, tidak ada. Yang ada seseorang itu ketika dia membaca, dia berindah bacaannya. Begitu ya saja yang ada. Tidak ada aturan tertentu. Ada juga yang membahas dia pakai makam-makam. Ya, nada bayati, nada ini. Nada kan itu lantunan musik sebenarnya. Cuma mereka bahasakan supaya lebih islami. Dikatakanlah bacaan Al-Quran dengan nada bayati, hijazi, sika, dan sebagainya. Tapi hakikatnya itu lantunan-lantunan lagu. Karena itu kalau orang ingin belajar nada itu aslinya, dia akan baca dari lantunan lagunya. Ya. Jangan menambah-nambahi Al-Quran. Bacalah Al-Quran sebagaimana diturunkannya. Tidak ada di dalam kehidupan Nabi dan para sahabatnya. Mereka ada bacaan tertentu, dia lakukan, dia modelkan dengan model tertentu. Yang ada adalah memperindah bacaan. Karena itu Rasulullah bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Quran." Bukan dari kami orang yang tidak memperindah bacaan Qurannya. Ketika Rasulullah mendengar bacaan Abu Musa al-Ash'ari, bacaan indah, maka Nabi berkata kepada Abu Musa, "Laqad uti hadza mizmaran min mazamiri ahli Daud." Sungguh orang ini telah diberi seruling dari seruling-serulingnya keluarga Daud. Maksudnya merdu sekali suaranya Abu Musa membaca. Kata Abu Musa, "Ya Rasulullah," dia kata, "saya tahu engkau mendengar bacaanku, la habbartu laka tahbira." Saya akan lebih perindah lagi bacaanku. Ya. Maka memperindah bacaan tidak ada masalah. Tapi jangan dimasukkan Al-Quran yang dengan lisan bahasa Arab, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat untuk semesta alam, akhirnya dikaitkan dengan musik, padahal musik itu diharamkan, dikaitkan dengan langgam tertentu, padahal itu adalah sesuatu yang terkait dengan daerah itu sendiri, dengan musik pada daerah itu sendiri. Dan ini semuanya adalah hal yang diharamkan. Jangan buka pintu kejelekan untuk Al-Quran yang agung. Harus diagungkan dan dibesarkan. Kalau ini bab dibuka, semua orang akan seperti itu tadi yang saya katakan. Ya, ini bahaya yang sangat besar. Rasulullah al-afiyah. Mencara menjaga kebangsaan, menjaga apa namanya kebersamaan, melestarikan hal yang baik di dalam negara, itu banyak caranya. Tapi tolong jangan memakai dari apa? Memasukkan itu di pembahasan agama, pembahasan Al-Quran yang diagungkan oleh kaum muslimin. Ya. Baik. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ini masih banyak pertanyaan ya, sudah habis waktunya. Semoga apa yang kita dengarkan pada pertemuan malam ini ada manfaatnya. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.